Maka itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci murni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selepas 2 minggu berturut-turut kita berbincang di dalam pelajaran fikih dengan menggunakan buku Bulughul Maram min Adalatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di dalam perbincangan kita, kita masih lagi berbincang dalam yakni kita saum buat puasa, dan kita sudah masuk kepada saum tatawwu. Ini puasa-puasa sunnah. Dan kita lebih banyak berbincang dan bercakap perkara-perkara yang sehubungan dengan hadis-hadis Nabi, kerana buku yang kita gunakan adalah himpunan hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi 2 minggu berturut-turut biasanya kita lebih banyak bercakap perkara-perkara yang bersangkut paut dengan yakni hadis, ya? Yang mana kita harus tahu bahawa mengikut kaedah bahawa Al-Quranul Karimlah yang harus kita selalu utamakan. Jadi mudah-mudahan sebab-sebab kita mempelajari hadis itu telah kita jelaskan kepada para jemaah, bukanlah nak membelakangkan Al-Quran, tapi kerana masalah fikih inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Maka itu kita ambil kesempatan untuk melebihkan pelajaran fikih, bukan berarti kita membelakangkan Al-Quran. Ini perlu kita jelaskan supaya kita tahu duduk perkara yang sebenar, apa yang kita lakukan pada tiap-tiap kali kuliah ataupun pengajian kita. Nah, apabila masuk kepada minggu yang ketiga, kita kembali untuk bercakap dalam pelajaran tafsir Quran. Ini memberikan penataan yang lebih, yang mana kita akan lebih banyak berbincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam Al-Quran, yang kita juga mempelajari bukan kerana memilih mana-mana ayat, tidak, tapi untuk memudahkan sistem, untuk memudahkan cara kita belajar. Maka kita ambil dari satu ayat ke satu ayat, dan kebetulan permintaan daripada jemaah di sini untuk kita ulang kaji ayat-ayat yang masih lagi di dalam juzuk ammah, yaitu juzuk yang ke-30. Maka kita terpaksa mengikut urutan tadi, bukan kerana kita pilih ayat ini lebih power daripada ayat itu, tidak, atau ayat ini lebih mulia daripada ayat, tidak. Kita sekali-kali tidak pernah melebihkan satu ayat daripada ayat yang lain, kerana semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ingin mengulang apa yang kita terangkan kepada para jemaah di dalam pelajaran tafsir Quran. Kita masih lagi bercakap dalam surah yang ke-98, surah yang bertajuk Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Satu penjelasan Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita, yang mana Allah telah turunkan satu surah yang termasuk di dalam surah yang ke-98 mengikut urutan daripada Al-Quran, yang mana surah itu menceritakan kepada kita tentang beberapa hal yang bertangkut paut dengan siapakah yang digolongkan dengan orang-orang kafir, dan kemudian bagaimanakah apabila bukti itu datang, apakah mereka itu masih lagi berpegang dengan amalan-amalan mereka, dengan pahaman-pahaman mereka, ataupun mereka menjadi berpecah belah pula. Dan Allah terangkan beberapa prinsip di dalam ini kaedah kita menghayati Islam itu sendiri. Di antaranya adalah ikhlas dan lurus. Ini yang telah kita sentuh melalui ayat pertama sampai ketiga. Kemudian 3 minggu yang lalu ayat 5 dan ayat yang ke-6. InsyaAllah malam ini kita akan sambung ayat 6, 7 dan 8. Ini kita harus sentuh ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 saja. InsyaAllah malam ini apa yang saya tuliskan itu termasuk dalam buku anda ataupun kitab Al-Quran. Ini ayat yang ke-6, 7 dan 8 yang akan kita sambung. Nah, sebelum itu kalau kita ulang sedikit secara ringkas, secara kasar, apa yang kita sentuh dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, itu memberi dalil kepada kita bahawa orang-orang kafir itu bukan musyrik saja, bukan yang sembah patung berhala yang kita nampak, yang sembahyang hantu, yang wil-wil, yang loktangnya, yang Hindunya, yang Jepunnya, bukan itu saja. Malah yang termasuk juga sebagai yang diaktiraf dan sementara yang dikira sebagai orang kafir termasuk ahlul kitab. Jadi kita harus ingat bahawa ahli kitab, walaupun mereka pernah utul kitab, pernah mendapat kitab, yang mana kitab itu daripada Samawi, mereka pernah mendapat banyak Nabi, tapi mereka digolongkan di dalam golongan orang-orang kafir. Ini jelas apabila yang pertama Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ayat yang pertama memberikan dalil kepada kita bahawa ahlil kitab ini dikira sebagai orang-orang kafir juga. Itu dalil. Walaupun kalau kita lihat mengikut kemutlakan ayat, mengikut keumuman ayat ataupun apa-apa yang kita fahamkan bahawa kafir ini banyak, walaupun orang-orang ahli kitab ini pernah diberikan Nabi yang banyak, pernah diberikan kitab yang lebih daripada umat Islam, Taurat, Zabur dan Injil, dan kita lihat bagaimana sejarah orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka ini hampir mirip kepada Islam, walaupun mirip tapi masih dikira sebagai orang-orang kafir, walaupun banyak persamaan daripada sejarahnya, perundangan di dalam alur kitab dan sebagainya. Masih banyak persamaan kalau kita nak bandingkan dengan agama-agama yang lain. Tapi tetap kita mengatakan Allah yang mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Berarti orang-orang kafir itu ada banyak yang musyrik, yang jelas, yang tidak pernah mendapat kitab daripada Samawi. Namun demikian, ada pun orang-orang yang pernah mendapat daripada kitab Samawi tadi juga tergolong daripada orang kafir. Mereka ini digelar sebagai ahlil kitab. Sama itu kafir mereka kerana penyelewengan akidah mereka. Asalnya mereka menyembah Allah, kemudian mereka menyembah patung pula. Walaupun anggapan mereka adanya Tuhan yang paling besar itu, ini Allah Subhanahu Wa Taala, tapi penyelewengan akidah itu dikira sebagai kafir. Ataupun mungkin penyelewengan daripada tuan mu'amalah ataupun beribadah, amal-amal mereka dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka yakin bahawa itu datang daripada Nabi mereka, tapi sebenarnya tidak, itu juga dianggap sebagai kafir. Dan termasuklah berbagai-bagai yang kesimpulannya kita ambil bahawa orang-orang ahli kitab itu bukan dikira sebagai orang Islam yang masih diterima sebagai mukmin, yang diterima sebagaimana orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana benar-benar mereka mentauhid kepada Allah Taala dan beramal saleh mengikut apa yang telah ditentukan oleh para nabi. Jadi itu perbezaan yang pertama dalam ayat yang pertama yang kita sentuh dalam surah Al-Bayyinah. Dan kemudian kita juga nampak bagaimana bukti daripada ayat yang kedua ketiga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Al-Quran dan turunnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebahagian daripada orang yang degil selama itu, yang mana mereka berpahamankan bahawa apa yang mereka anggap itu adalah daripada nabi-nabi mereka, akhirnya mereka menerima kebenaran. Itu rahmat. Turunnya Al-Quran, turunnya nabi itu menjadi rahmat, akhirnya mereka tinggalkan kepercayaan mereka. Nah, sebahagiannya. Nah, ini kita anggap sebagai rahmat. Walaupun masih banyak lagi yang tidak meninggalkan kepercayaan tadi. Sebab itu ayat yang kedua, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Diterangkan di situ, dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab itu berpecah belah, meninggalkan kepercayaan mereka yang pertama dan yang kedua itu, kecuali selepas datang bukti tadi. Jadi bukti ini satu rahmat yang Allah turunkan agar orang-orang ini dapat berpikir kembali selama ini apakah yang mereka pegang tadi betul ataupun tidak. Walaupun dalam sejarah mengatakan tidak ramai, tidak semua yang mengikut ataupun tidak semua yang meninggalkan kepercayaan yang dongeng tadi, yang salah tadi. Jadi kita dapat dua dalil. Yang pertama, ini ahli kitab termasuk orang kafir. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan rahmat Allah ialah apabila turunnya bukti. Apakah bukti tadi? Ayat yang ketiga, pihak kutubung qayyimah. Bukti ini adalah satu ketetapan daripada Allah SWT berbentuk kitab. Kitab-kitab yang tertulis, yang lurus, yang jelas. Dengan turunnya Al-Quran itu, maka mulailah berubahnya pemikiran orang-orang yang jahil tadi. Kita lihat Quran ini boleh merubah macam-macam. Umar Al-Khattab, orang yang garang, orang yang kita baca sejarahnya sebelum Islam kita seram. Tapi dengan Al-Quran boleh berubah. Bagaimana hebatnya Al-Quran itu boleh merubah orang yang begitu garang sekali. Bagaimana Aus dan Khazraj, dua kaum Arab yang berselisih berpuluh tahun di Madinah itu, datangnya Nabi membawa Al-Quran sampai mereka dapat berkawan kembali, dapat mendamaikan mereka, seperti mana termasuk dalam surah Al-Imran, "In kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Tidakkah kamu peringat di waktu kamu dahulu berselisih, hampir-hampir kamu masuk ke jurang, ya ini api neraka, hampir kamu masuk ke jalan jurang yang tak layus, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan, maka Allah akhirnya jadikan kamu saling berkasih sayang, saling berkeluarga, saling berkenal-kenalan. Quran dapat menyatu padukan dari orang yang bermusuhan. Quran dapat melentukan orang yang garang seperti Umar Al-Khattab. Dan pernah kita bacakan ayat Quran yang selalu kita baca dalam surah Shaf, bagaimana Al-Quran ini kalau diletakkan kepada gunung, gunung juga tunduk. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Diterangkan kalau Al-Quran ini diletakkan kepada gunung, gunung juga akan tunduk, takut, khasyah, rasa takut apabila Al-Quran ini berada bersama mereka. Ini beritahu kepada kita bahawa keindahan Al-Quran yang sebagai disebut di situ, fiha kutubun qayyimah. Bukti yang turun ini bukanlah orang. Bukti yang turun bukanlah satu kekuasaan yang hebat, tetapi dia berbentuk kitab. Kitab inilah merubahkan segala kehidupan jahiliyah tadi sehingga sampai kepada kebenaran. Al-Quran inilah turun ke muka bumi untuk kembalikan manusia yang bersegah, berkacau-kacauan ataupun bergaduh-gaduhan, akhirnya jadi sampai kepada persahabatan. Ini bentuknya pihak kutubun qayyimah. Nah, jadi kita harus mengambil sedikit pengajaran. Macam mana kasarnya kita pun, kita tak sekasar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu kasar tapi boleh dilentur dengan Quran. Macam mana kita bercanggah pun, kita belum lagi bercanggah seperti mana Aus dan Khazraj sampai berperang-perang, sampai berbunuh-bunuh. Tapi orang yang sudah sampai kepada tahap itu juga dengan Quran boleh bersatu padu. Dan kita tidaklah sekeras seperti mana gunung. Kalau gunung pun takut dengan Quran, kita manusia insya Allah. Cuma kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Batu itu hari-hari dijatuhkan dengan air, boleh lekuk. Batu, takkanlah kita manusia hari-hari baca Quran tak boleh lembut. Tak. Kalau tak boleh lembut, mungkin dia pekap lah, batu besar dah duduk. Bukan batu kecil, batu besar dah duduk. Jadi kita yakin insya Allah Quran ni kalau kita selalu bergaul dengan dia, kita selalu berbaik dengan Quran, berkawan dengan Quran, baca Quran, melihat isi kandung Quran, kita satu hari akan menjadi orang yang baik. Sebab terbukti bahawa Quran ini boleh melentuh ini orang-orang yang kasar. Quran ini boleh mendamaikan orang yang bergaduh. Quran ini boleh disegani oleh ini jibal ataupun gunung. InsyaAllah kita orang yang sudah diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3 minggu sekali kita berbincang di sini tentang masalah Quran. Untuk mengambil barakah daripada Al-Quran itu, mudah-mudahan dengan Quran yang kita bincang ini, sedikit sebanyak, pelan-pelan, dia akan merubah perbuatan kita, merubah PL-PL kita. Nah, orang-orang dulu kalau anda lihat berlumba-lumba untuk menjaga Al-Quran. Karena kehebatan Al-Quran ini mereka menjaganya. Sejarah di waktu Umar Al-Khattab melihat, selepas Nabi wafat itu, melihat ramainya para hufaz, hafiz-hafiz Quran yang mati dalam peperangan, mulai risau Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka beliau ajukan soalan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, supaya Al-Quran itu dibukukan. Kenapa Umar mengajukan soalan ini? Kerana dia risau kalau banyak orang yang hafaz Quran ini meninggal, wafat ataupun mati dalam syahidnya tadi. Nah, bagaimana orang-orang di belakang nanti? Khawatirnya Umar tu. Sampai diajukan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Quran ini ditulis, supaya orang-orang yang belakang ini masih dapat Quran. Prihatinnya Umar sampai macam gitu. Namun sejarah yang kita baca, Abu Bakar As-Siddiq menolak cadangan daripada Umar itu. Bukan dia tak mau, tapi dia fikirkan selama ini Quran itu dihafal, bukan ditulis. Selama ini Quran itu dihafal, kenapa pula kali ini masih mau ditulis gitu seolah-olah. Sebab apa? Kalau kita lihat percanggahan di antara Umar dengan Abu Bakar itu bukanlah salah dua-dua. Yang satu berniat baik supaya orang belakang juga dapat Quran. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq tidak mau mengumpulkan Quran pada pertama kalinya, kerana beliau menganggap bahwa Al-Quran ini lebih baik dihafal. Di dua-dua ada hujah-hujah. Yang penting mereka mahukan Quran ini sejati hidup. Yang satu supaya dihafaz, yang kedua kalau tak hafaz boleh dibaca, jadi ditulis. Ini orang-orang dahulu menjaga Al-Quran dan mereka memikirkan umat-umat di belakang. Dan kita dah terangkan kepada para jemaah betapa hebatnya Umar Al-Khattab di waktu menjaga Al-Quran. Bukan dia ini suruh tulis, dia tak hafal. Terbukti di waktu beliau menjadi khalifah, apabila tentera-tentera dapat menaluki Palestin, apabila beliau dijemput datang ke Palestin, beliau sendiri membaca Al-Quran daripada perjalanan daripada Madinah sampai ke Palestin, ganti-ganti dengan ayat, ganti-ganti dengan khadamnya naik unta, ganti-ganti. Anda bayangkan, nak menjaga Al-Quran sampai macam itu sekali. Jadi kita ingin ingatkan kepada para jemaah betapa hebatnya Al-Quran supaya kita terus mempelajarinya. Nah, tapi kita harus hati-hati juga. Nabi pernah menasihatkan kepada Ibnu Umar, apabila Ibnu Umar ini terlampau hebat membaca Quran sampai tak kenal orang, sampai tak nak layan tamu. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, ikra'ul Quran fi kulli syahr. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, bacalah Al-Quran pada setiap 1 bulan 1 kali. Bukan 1 bulan 1 kali macam kita pespail, 1 bulan 1 kali khatam gitu macam itu. Pasal dia ni baca Quran terus nak cepat khatam, Nabi tak suka. Nabi cakap, bacalah Al-Quran fi kulli syahrin, maksudnya apa? Bacalah Al-Quran tu khatam 1 bulan 1 kali. Kalau kau nak hebat hari-hari jangan, bulan sekali cukup. Kata Abdullah ataupun Ibnu Umar, aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ikra'ul Quran fi kulli asrin. Bacalah Al-Quran 10 hari 1 kali khatam 10 hari. Dia cakap aku mampu lebih daripada itu. Nabi mengatakan kalau begitu fi kulli sab'in. Pada setiap 7 hari falam tazid an dzalik, kata Nabi, jangan kamu lebih daripada itu. Maksudnya jangan sampai kita khatam Quran ini 3 hari khatam, 3 hari khatam, 4 hari jangan. Paling cepat yang ini 1 minggu sekali khatam. Kenapa Nabi cakap macam itu? Sebab kita harus memelihara Quran. Kalau terlampau, anda bayangkan Quran ini 6,000 lebih ayat dia, 6,000 lebih ayat. Kalau misal kata 1 minggu kita khatam 1 Quran, berarti 7 hari. 1 hari 900 lebih ayat dia. 900 ayat. Boleh baca? Boleh baca, tapi tak boleh kerja lah, ya kan? Duduk kat masjid, tepi-tepi kat bawah tangga tu macam berajur. Baca Quran je kerja. Kalau 1 hari nak habiskan 900 ayat, anda bayangkan. Kalau nak game 1 minggu lah. Kalau 1 minggu anda nak confirm, nak khatam 1 Quran, berarti 6,600 lebih ayat tu lah. Awak cakap 6,600, kita bagikan dengan 7, at least 1 hari 900 ayat. Betul tak? Kalau 7 hari 7,000 berarti 1,000. Kita cakap 900 lah. Kalau awak nak katamkan 1 minggu Quran, berarti anda kena katamkan 1 hari 900 ayat. Boleh tak kita baca 900 ayat 1 hari? Boleh. Tapi tak boleh kerja lah. Ya kan? Hati baca Quran aja. Nabi tak suka gitu. Nabi dekat kita hidup ni ada hak. Tubuh badan kita, isteri kita, anak-anak kita, mata kita semua. Jadi ada masa yang perlu kita, itu pun 900 ayat. Anda bayangkan. Kalau kita nak game 3 hari, maka pembohong besar lah kalau ada orang cakap Imam Syafi'i 1 hari 7 kali katam. Pembohong besar. Dalam kitab manakib pun tak macam itu. Manakib Imam Syafi'i yang ditulis Ibnu Hajar, anda baca. Tak begitu. Tak cakap macam itu. Nah, maka di sini kita harus ambil sedikit pengajaran. Kita berkawan dengan Quran, insyaAllah kita akan jadi baik. Nah, kita tak mampu untuk mengatakan Quran 1 minggu sekali. Tapi kita dididik bila bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran itu. Bulan yang digalakkan kita membaca Al-Quran. Kalau kita mampu Ramadan itu menghafaz Quran ataupun menghafalkan Quran 1 kali, paling kurang tak berapa banyak Ramadan kita jumpa. Kalau kita anggap gini je. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran yang kita digalakkan membaca Al-Quran. Kalau kita boleh khatam dalam Ramadan itu 1 kali. 1 tahun 1 kali je. Kita tanya diri kita, dah berapa Ramadan kita jumpa? Tapi sekarang kita tanya diri kita, dah berapa kali kita khatam? Nah, beri pendidikan kita kepada kita, tak dapat seminggu, tak dapat sebulan, setahun sekali pun jadilah. Kalau kita nak pilih lain bulan, Ramadan pun insyaAllah. Bukan kerana Ramadannya, tapi sekurang-kurangnya pendidikan. Kita baca Quran dan kita boleh hafaz. Kurang-kurangnya kita boleh khatam Quran. Habis membacanya. InsyaAllah 1 tahun sekali. Kalau umur kita dah 40 tahun umpamanya. Nah, itu belum termasuk balik lah. Balik kadang umur 40, balik 35 pun banyak juga macam itu kan. Kecil-kecil pun lah kalau balik 35, umur 40, 5 kali sudah khatam. Dah Alhamdulillah betul tak? 79 kali Imam Malik khatam Quran. Imam Malik, 79 kali. Dalam sepanjang hayatnya itu 79 kali. Alhamdulillah betul tak? Kalau kita lihat. Umur hanya tak sampai 60 tahun tapi 79 khatam, kali khatam. Kita berapa kali khatam Quran? Ini ulama-ulama dahulu lah. Jadi nak beritahu kepada kita, terlampau gairah dengan Quran pun tak boleh. Terlampau mengenepikan Quran pun tak boleh. Tapi kita yakin bahawa Quran ini dapat merubah kita. Quran dapat merubah diri pribadi kita, insyaAllah. Bukan kita nak baca banyaknya, tapi insyaAllah. Kalau kita mampu untuk menghayati berapa ayat Quran yang kita baca pun cukuplah. Seperti mana Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan, kami di kalangan para sahabat, kami tidak membaca lebih daripada 10 ayat sebelum kami hafal, kami hayati dan kami amalkan. Baru kami berpindah kepada 10 ayat yang lain. Ini juga memberi pengajaran kepada kita, insyaAllah. Kita belajar kat sini 3 minggu sekali 1 ayat. Kadang-kadang 2 ayat kan, 3 ayat aja. Bukan banyaknya ayat, tapi jauh mana penghayatan kita tentang Al-Quran, insyaAllah. Nah, kita tidak heran tentang berapa banyak yang kita baca, tapi seberapa banyak yang kita boleh menghayati. Hari ini kita orang Islam, memang kita tak berapa kisah dengan Quran tangan. Kita tak berapa heran pasal Quran berlambak, berlambak. Itu pasal kita tak heran, ya kan. Tak hafal pun berapa banyak Quran ada, ya? Pasal kita tak berapa hayati. Yang pernah saya ceritakan kepada para jemaah, bagaimana satu kisah yang berlaku kepada pelajar-pelajar Kuwait yang pergi ke France, saya cakap dengan para jemaah. Nah, mereka terkejut apabila mereka duduk di France. Ada seorang tua, orang perempuan yang tiba-tiba pergi kepada orang itu minta Quran. Sebab mereka tahulah orang Arab ni orang Islam. Dia minta Quran, orang-orang ni pun kat kocik ada ambil dah kasih satu yang kecil tu. Nah, orang perempuan ni ambil Quran, dia boleh kasih barang kemas dia, duit dia semua dia kasih pada pelajar-pelajar tu. Orang pun heran, tak apa, free, kasih ambil. Rupa-rupanya Quran itu menjadi berharga sangat, ya kan, kepada orang yang di mana negara mereka itu tak ada Quran. France ni tak semua kota yang ada Quran, ya kan. Tak semua kota yang ada orang Islam, ya kan. Ada kota yang banyak orang Islam, ada kota yang Quran langsung tak masuk. Jadi anda bayangkan orang yang tak dapat Quran begitu menghargai Quran. Nah, kita baca Quran ni banyak. Berarti kita tak kisah dengan Quran. Tak kisah pun, tak belajar Quran, tak hafal Quran pun, tak kisah pasal berlambak. Tak apa pun boleh buka, ya kan? Indeks Quran ada, dalam komputer ada, disk ada, semua ada. Nah, bagaimana satu ketika kita menghadapi satu zaman di mana Singapura tak masuk lagi Quran? Di waktu itu, barulah kita lihat, oh, rupa-rupanya sangat berharga Al-Quran ini. Maka itu, bila Nabi SAW, ada 2 orang yang mati itu, dalam peperangan Uhud, dah tanam-tanam-tanam kan, last tinggal 1 lubang kubur, lubang tinggal 1 je. Dapat tanya Rasulullah, ya kan? Ini 2 jenazah. Tapi 1 lubang saja. Nak korek lagi dah penat. Dah excavator dah tak ada lagi. Kan? Dah penat. 1 lubang tinggal 2 orang. Pasal logika kan boleh korek lagi 1 lubang. Dan tanya Rasulullah, siapakah yang harus kita abdolkan? Siapakah yang harus kita utamakan untuk masukkan? Kata Nabi, orang yang lebih utama dalam Quran. Nah, Quran, dua-dua mati syahid. Syahadat. Dua-dua mati syahid. Tapi nak masukkan dalam kubur pun, orang yang abdol dengan Quran. Nak jadi imam, Masya Allah. Itu cerita yang sudah masyhur. Bagaimana seorang sahabat yang umur 7 tahun saja. Bila Nabi perintahkan dia jadi imam di tempat dia, Nabi cakap, panggillah orang yang paling banyak menghafal Quran sebagai imam. Dia cakap, ya Rasulullah, kampung aku tak ada. Semua ikhra' satu je. Semua kat kampung aku tu baru belajar ngaji, ikhra' satu je. Yang pasti pasal Quran, aku seorang lah. Maka Nabi, engkau lah imam bagi mereka. Di waktu itu beliau umur 7 tahun. Quran diutamakan. Apapun sejarah kalau kita lihat yang berlaku, bila ada pergaduhan nak merebut siapa jadi imam, Nabi cakap orang yang paling utama dengan Quran. Kalau kita kata kedua, sama Quran, baru hadis. Tapi tetap kita nak beritahu kepada para jemaah, hebatnya Quran. Di dalam memberitahu kepada kita siapakah yang akan dimuliakan. Nah, Allah SWT memberi pendidikan kepada kita. Nah, kita orang-orang sunnah selalu bercakap masalah Quran. Nah, mudah-mudahan Quran ini akan menjadi satu benda yang sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membacanya. Sebab Al-Quran ini tarifnya Al-Muta'abad Bitilawati. Hanya Quran sajalah. Apabila baca dikira sebagai ibadah. Baca lain tak mungkin dapat dosa lagi ada. Tapi Quran apabila baca dikira sebagai ibadah, berarti ada pahala. Dan bukan saja satu pahala untuk satu ayat, tapi setiap huruf 10 kali pahala, bukan satu pahala. Rugi besar kalau kita dah tahu benda ni tapi kita tidak buat. Nak memberikan pendidikan kepada kita, mudah-mudahan kita rajin dengan Quran, insyaAllah. Fiha kutubun qayyimah, itu ayat yang ketiga. Ya, ini kalau kita lihat, dia menjadi bukti yang nyata. Quran ini dia akan menjadi bukti. Betul, betul. Dulu, sekarang tak payah. Dulu cukup, kan? Kalau ada anak-anak ke orang curi duit, kan? Curi duit, siapa mengaku tak? Oh, semua tak mengaku. Tak lah, bukan saya lah, bukan saya. Ah, ambil Quran kasih, garanti mesti mengaku. Itu bukti. Quran ini dia akan jadi bukti. Orang-orang dulu bercerita. Walau macam itu. Kalau kat rumah ada budak-budak yang curi duit dulu kat sekolah-sekolah, siapa curi duit budak-budak kawan-kawan, dia kat cikgu dia cakap, ni ayat Yasin. Ayat Yasin, air dah di Qurannya. Ini ayat di Qurannya, kan? Ah, tolong siapa berani minum, semua tak berani. Saya cikgu, saya yang ambil dia bukti. Quran akan jadi bukti. Nak beritahu kepada kita, walaupun perkara-perkara itu tidak kena dengan Islam, tapi sekurang-kurangnya memberitahu kepada kita betul. Quran inilah akan memberikan sebagai furqan, menjadi furqan, jadi pembeza yang hak dengan yang batil. Nah, ayat yang keempat dan kelima, 3 minggu lalu kita belajar. Ini satu benda yang perlu kita tekankan juga. Lantaran meninggalkan kepercayaan-kepercayaan salah tadilah, maka timbulnya perpecahan. Kadang-kadang kita harus terima. Perpecahan itu berlaku kerana ada orang yang meninggalkan kepercayaan yang salah, yang jahil, yang bodoh, yang sesat dan sebagainya. Tapi tetap menimbulkan perpecahan. Ayat itu, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Tidak akan berpecah belah, tidak akan berselisih orang-orang pernah diberikan kitab, إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا أَهُمُ الْبَيْنَ. Kecuali telah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi turunnya Al-Quran, datangnya Nabi itu, akhirnya menjadikan perpecahan kepada orang-orang telah diberi kitab. Kenapa? Kerana mereka menerima kebenaran. Sudah menjadi lumrah, bukannya ahli kitab saja. Kalau kita lihat sejarah di Mekah umpamanya, Nabi SAW diutus menjadi Nabi, diutus sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, itu timbul perpecahan. Abu Lahab. Timbul. Apabila ada orang menerima Islam, maka ada pro dan kontra. Orang-orang yang pro, mereka terima Islam. Yang kontra akan mempertahankan ini kepercayaan mereka yang lama. Maka akan timbullah perpecahan. Ada yang menerima kebenaran, ada yang menolak kebenaran. Maka disitulah yang dimaksudkan wama tafarraqal ladzi na'utul kitab. Begitu juga orang-orang Arab. Jadi ada berpuak-puak. Satu puak terima kebenaran, meninggalkan kepercayaan yang salah. Satu puak tak terima kebenaran, dan mereka berpegang dengan kepercayaan-kepercayaan yang jahil dan sebagainya. Jadi ada pro dan kontra. Adanya perpecahan. Di situ yang Allah SWT maksudkan. Kerana ini lumrah, tak mungkin semua orang akan menerima kebenaran. Tak mungkin. Nah, jadi ayat yang ketiga, yang keempat itu memberitahu kepada kita, kalau orang Arab sanggup bunuh membunuh, kalau orang Arab sanggup boikot, sanggup halau dan sanggup perang sebangsa mereka, Quraisy dengan Quraisy, Bani Hashim dengan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Manaf, buat mereka sendiri, mereka sanggup bermusuhan dan sanggup membunuh kerana nak mempertahankan kepercayaan jahil. Dan tentulah ada puak yang mampu untuk mempertahankan kepercayaan benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran nak mempertahankan kepercayaan itulah, maka timbulnya perpecahan. Begitulah yang berlaku kepada ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara, yang selama ini berpegang dengan kepercayaan jahiliyah mereka, kepercayaan-kepercayaan salah yang syirik. Tapi akhirnya apabila turunnya Al-Quran, sebagian mereka menerima. Nah, disitulah timbulnya perpecahan. Disitulah timbulnya perbalahan. Timbullah pemboikotan, pulau memulau, akhirnya bunuh membunuh, sampailah perpecahan. Ini maksud ayat yang keempat. Yang menerima kebenaran sanggup berkorban walaupun mereka di pulau terpaksa dibunuh. Dan yang tidak menerima kebenaran kerana degil mereka, sanggup menghadirkan permusuhan. Ayat yang keempat yang kita pelajari, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab mim ba'di ma ja'athumul bayyinah illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu maksud ayat yang keempat sebagai rumusan apa yang kita pelajari. Jadi saya katakan kepada para jemaah, sebenarnya saya masih menerima sebagai rahmat. Kita tak cerita masalah perpecahan, yang kita cerita masalah rahmat itu turun baru orang sedar. Kalau tak turunnya Nabi, tak turunnya kitab, maka selama itu kepercayaan salah itu dipegang. Itu orang Melayu pun gitu juga. Kalau tidak ada mula ini, orang-orang yang mula-mula menerima Islam, datuk nenek kita dahulu, nah sampai sekarang pun kita orang Melayu masih lagi yang dalam keadaan Hindu mungkin, dalam keadaan jahiliah mungkin. Karena adanya satu kuat yang mula-mula menerima Islam, itulah dia berbentuk rahmat. Walaupun di waktu itu dia masih berselisih. Ada orang Melayu yang Islam, ada orang Melayu yang Hindu. Perselisihan itu berlaku. Jadi apabila ada puak yang menerima kebenaran, dan tentulah ada puak yang tidak mau menerima, di situlah dimasukkan perselisihan. Jadi bukti ini timbul lantaran dia ini Allah SWT yang perintahkan, tapi lantaran bukti tadilah timbulnya perpecahan. Kita jangan risau sangat. Ayat yang kelima, ini yang menjadi simbolik prinsip Islam. Prinsip Islam ini kalau kita lihat simbolik daripada ayat yang kelima tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini yang pertama tadi. Apapun nak berlaku, yang pertama sekali dalam Islam, yaitu ikhlas. Mukhlis di dalam beribadah, mukhlis di dalam mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru hunafa, yaitu sempurna. Lurus di dalam beramal. Apapun amal yang kita lakukan, tak kira dia hablum minallah ataupun hablum minannas. Karena ayat itu mengatakan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ini diambil sebagai simbolik. Sama ada anda beribadah kepada semata langsung hablum minallah, atau anda bermuamalah sesama manusia. Dua-dua ini prinsipnya pertama mukhlis, itu pertama. Ikhlas. Yang kedua hunafa, harus lurus dan tegas. Mengikut peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Inilah agama yang sebenar-benarnya. Ini pengajaran bagi kita. Yang kita ambil lima ayat. Ayat pertama sampai yang kelima dalam surah Al-Bayyinah itu. Nah, kita pun harus menganggap bahawa satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini apabila kita mau menerima kebenaran. Itu rahmat. Selagi kita menolak kebenaran, dia tidak akan jadi rahmat. Kalau kita mau datang belajar, insyaAllah kita akan dapat ini ganjaran di sisi Allah SWT. Duduk rumah aja paling-paling tengok Doraemon juga. Paling-paling relax aja lah. Kalau kita datang belajar, insyaAllah satu perkara yang sudah menunjukkan yang positif. Berarti kita ni nak melapangkan dada kita, kita nak menerima kebenaran, nak datang belajar. Dah datang belajar pun kita nak kena lapangkan dada kita betul-betul boleh menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya datang belajar, dia dengar situ ada belajar, Allah ini kaum muda. Yang dulu kaum muda pasal orang muda-muda yang belajar. Anda tahu sekarang di setengah-setengah masjid, majlis zikir yang bulanan, mingguan dibikin. Muda-muda dia kan. Sini lagi banyak senior-senior. Pun orang panggil kaum muda juga. Ya. Di masjid-masjid hari ini majlis zikir mingguan dia, mingguan, bulanan di masjid-masjid. Zikir dia blokpang habis. Well, kena jadi dia confirm. Muda-muda dia. Tak ada pun orang cakap kaum muda. Ya. Orang tidak mau menerima kebenaran berbagai-bagai mereka sebut. Jadi yang pertama kita kalau mau datang belajar, insyaAllah kita akan Allah bukakan jalan. Yang kedua, datang belajar pun kita kena buka minda kita. Muka dada kita betul-betul insyaAllah. Selagi mana ada penyakit kat dalam, tak memungkinkan kita untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila anda datang belajar dan anda mau buka dada anda, insyaAllah, berarti anda mau mendapat kebenaran. Nah, orang yang degil, yang tidak lapang dada tadi, nah dia selalu tengok siapa cakap. Dia datang belajar juga, tapi dia tengok siapa yang cakap. Yang cakap ni tak popular kan? Maka mereka tak terima. Berarti masih ada lagi penyakit-penyakit di dalam hati mereka. Maka Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini pertama prinsipnya. Bila kita nak menerima kebenaran, pertama sekali yang ini kita mesti buka dada kita betul-betul besar-besar, dan kita masukkan perkataan mukhlis itu. Keikhlasan itu mesti ada dalam. Itu syarat yang pertama. Kenapa kita beragama? Yang pertama sekali kalau ada keikhlasan, insyaAllah Allah akan berikan jalan untuk kita mendapat kebenaran. Nah, kalau ada ikhlas masih tak cukup sebab penekanannya tadi hunafa, ya ini kita mesti benar-benar dalam keadaan lurus. Ikhlas, amalnya mesti lurus. Benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ikut hawa nafsu kita. Bukan suka-suka. Walaupun nampak macam cantik, macam baik ya kan. Nampak macam baik aja. Yang kita cakap minggu lalu ya kan. Potong jambul beramai-ramai itu kan nampak macam cantik. Macam glamour lah gitu. Nah, dia ikhlas, dia bukan tak ikhlas. Ikhlas bukan 100%, 200%. Ikhlas betul, tapi amalnya tak cantik. Mengikut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tak diterima. Jadi ikhlas, tapi amal mesti saleh. Amal mesti sesuai dengan apa dituntut oleh Subhanahu wa ta'ala. Orang Melayu ini penyakitnya memang berdoa ini memang biasa lah kan. Semua kenduri, doa selamat. Dapat rumah, doa selamat. Ya kan? Nak pindah rumah, doa selamat. Pergi haji, doa selamat. Anak masuk NS, doa selamat. Masuk NS anak, pun doa selamat. Nabi pergi perang, tak adalah doa selamat ke tak? Dia baru nak hantar NS saja, ya kan? Anak nak hantar NS, doa selamat. Pindah pun, doa selamat. Nabi hijrah, bukan pindah rumah, babe. Pindah negeri, babe. Kan? Pun tak doa selamat. Tapi pasal apa doa selamat, dianggap satu amalan yang baik. Ini penyakit orang-orang Melayu. Bukan kita cakap doa ini tak baik, doa ini baik. Perintah dalam Quran, ya kan? Tapi paket doa selamat itu yang sudah masuk dan telah rasuk dalam kepala orang Melayu ni, bahawa kalau nak bikin apa pun mesti nak kena doa selamat. Paket tadi itu mengikut kacamata orang Melayu nampak macam baik, tapi mengikut kehendak Allah SWT tidak baik kerana Nabi tidak mengajarkannya. Nabi tidak mengajarkan itu, dikatakan wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin. Hunafa, perkataan hunafa itu penting di situ. Ya Allah, maukan kita hari ini amalan kita itu yang baik, bukan yang banyak, dan baik di kacamata manusia bukan, tapi baik di kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala. Ini yang kata Ibnu Katsir. Kalaulah banyak amal itu yang masuk surga, orang-orang Yahudi dan Nasara lah yang lebih banyak beramal, bukan kita orang Islam. Kalau kita lihat amal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara terlalu banyak. Bukan dulu ke Yahudi dan Nasara, sampai sekarang. Anda pergi church mereka, anda takut. Dia punya remaja-remaja masuk penuh. Kan? Itu masjid yang dah tua-tua, yang tak kuat dia masuk. Itu masa dah tak kuat. Kalau kuat pun dah teraja juga. Anda pergi church, anda tengok. Khususnya Methodist, bukan Katolik. Khususnya Methodist yang buka. Tempat rumah saya tu yang baru buka di Jurong West. Haram, anda tengok. Hari-hari, penuh sesak, penuh sesak. Entah mana tu dapat orang, kita pun tak tahu. Tapi jelas, amalan mereka tu hebat betul. Maka itu Ibnu Katsir mengatakan, kalau amalan dikira untuk masuk surga, Islam tak ada tempat. Maka itu Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah nak tengok amalan yang baik. Apakah maksud baik di sini? Daripada kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah menjadi lumrah bagi kita di sini, kita tekankan kepada para jemaah. Nah, kita apabila menerima kebenaran, ada orang yang tidak mau menerima. Di situ akan bertimbulnya perselisihan. Ini sudah menjadi lumrah. Dan kita tidak boleh elakkan. Apabila timbulnya perpecahan, maka timbulnya perpecahan. Ini tidak boleh kita elakkan. Dan Nabi tak kisahkan itu, ya kan? Sebab itu Nabi dakwah di Mekah. Berlaku itu, perselisihan di antara orang-orang Quraisy itu berlaku. Dan perpecahan di antara orang Quraisy itu berlaku. Nabi sampai di Madinah, itu juga berlaku kepada ahli kitab. Nabi tak berapa kisah. Yang penting yang hak itu dapat disampaikan. Yang paling penting itu. Sebab bukan itu yang diperintahkan Allah SWT. Allah perintahkan wa'tasimu bihadillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Allah terangkan begitu. Tapi kan Allah mengatakan wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Saling bantu membantulah kamu dalam benda-benda yang baik dan juga takwa. Jangan kamu saling bantu membantu perkara-perkara dosa maksiat. Jadi yang penting harus kita lakukan di sini ialah bukan kerana perpecahannya, tapi yang kita terima kebenaran ataupun tidak. Ini yang Allah cakap, ini kan. Maka itu prinsip kehidupan kita hari ini, lebih baik kita memparakah daripada kejahilan, kesesatan, daripada kita berjemaah dalam berbuat maksiat. Kalau terpaksa kita memparakah, terpaksa kita memparakah. Dan ini 3 minggu lalu saya tekankan. Apabila kita lari daripada satu benda yang maksiat, bukan kita lari pada jamaahnya, tapi kita lari daripada maksiatnya itu. Kita lari daripada benda yang tak baik. Kita dilarang untuk berduduk dalam benda-benda yang baik. Bukan kita nak buat perpecahan, tidak, kita tak nak, kita tak suka. Kerana Allah perintahkan. Allah mengatakan wa'tasimu bihadillahi jami'an. Kita diperintahkan supaya kita mesti berpegang teguh dengan dalam suasana jamaah, betul. Tapi ayat itu masih menekankan kepada kita lagi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu saling bantu membantu dengan benda-benda yang dosa. Jadi ini prinsipnya. Walaupun hakikatnya Nabi terpaksa berhadapan dengan perpecahan, perselisihan, tapi Nabi teruskan dakwah. Nabi teruskan dakwah. Dan inilah yang akan kita teruskan. Namun demikian, bak pepatah Melayu, tarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselera. Kita bukan cari pasal, kita bukan galak supaya orang ini berpecah, tidak. Tapi perpecahan yang tak boleh kita elakkan itu jangan kita gembar-gemburkan, kita hati-hati. Kalau boleh, rambut yang kita tarik dalam tepung itu tak putus, dan tepung pun tak berselera. Di samping mesej Islam itu sampai dan kita tak berpecah. Masya Allah, ini satu benda yang susah lah. Orang Melayu kita yang bikin pepatah itu pun masih belum lagi boleh bikin ni kan. Apa yang kita cuba. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan demikian. Jangan sampai kita kecilkan hati seseorang demi untuk berdakwah. Tapi kalau terpaksa kita berdakwah, orang itu terpaksa kecil hati, apa kita nak buat dia kan. Kita tak mau kecilkan hati orang. Tapi kalau terpaksa lah, yang harus kita utamakan ayat Quran. Nah, awak nak kecil hati, apa nak buat, ini ayat Quran. Ayat Quran yang harus kita afdalkan. Ini di antara yang kita pelajari 5 ayat sebagai mesej dakwah kita. Nah, kita jangan risau sangat apapun yang akan berlaku hari ini. Yang penting sampai dakwah tadi. Walaupun kita terpaksa dimaki hamun, walaupun kita terpaksa diherdik di pulau dan sebagainya, apa nak buat, Nabi juga macam gitu. Para sahabat juga di pulau. Apa kita nak cakap? Tapi demi kebenaran, kan? Kita jangan risau kalau kita tidak dihormati. Tapi kita harus risau kalau harga diri kita tidak dihormati. Kalau kita tak dihormati tak apa, tapi kalau harga diri kita dinodai, itu perlu kita jaga. Ini mesej yang kita sampaikan kepada para jemaah. InsyaAllah mudah-mudahan itu mendapatkan pengajaran kepada kita untuk merumuskan 5 ayat. Malam ini kita pergi ayat yang ke-6. Anda lihat ayat yang ke-6 ini hanya nak beritahu kepada kita apakah ganjaran dan balasan bagi orang-orang yang durhaka dan juga orang-orang yang taat. Kesimpulan dari 3 ayat yang mudah ini. Kalau kita dah bincangkan siapa yang namakan kafir, kenapakah mereka boleh berpecah? Nah, sekarang ayat ini nak masuk, nak beritahu kepada kita apakah ganjaran bagi orang-orang yang taat dan juga yang ini balasan pula bagi orang-orang yang ingkar. Ayat yang ke-6 yang berbunyi innal ladzina kafaru. Kali lagi sumpah di situ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa? Dia ulang lagi dia. Supaya jangan kita lupa. Jangan kita ingat yang kafir ni wami topo je. Yang kita ingat yang kafir ini yang ada 3 lain dia. Bukan. Dia ulang sekali lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Pengajarannya kepada orang ahli kitab yang hidup di Madinah tadi, jangan ingat mereka ni terkecuali. Jangan ingat walaupun kau dulu ada Nabi banyak, ada kitab banyak, tiba-tiba Nabi Muhammad datang kau tak payah ikut, kau dah selamat tak? Tidak. Diingatkan lagi kepada ahli kitab ini, mereka itu juga termasuk orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dua-dua adik-beradik, sama. Yang satu sembah patung, yang satu bikin agama sendiri, yang satu sembah patung juga, tapi agama yang telah diselewengkan. Perbezaannya, satu seleweng, yang satu memang dia bikin agama sendiri. Tapi dua-dua dikira sebagai orang yang kafir. Di manakah tempat mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Ini sungguh adil sekali. Allah SWT mengatakan tempat mereka fi nar, di neraka jahannam, yang mana mereka akan kekal padanya. Ulaikahum syarrul bariyah. Ayat yang terakhir tu yang cantik, ujung ayat tu. Ulaikahum syarrul bariyah. Perkataan syarrul itu yang akan kita tafsirkan. Yang pertama kalau anda lihat, Allah SWT tekankan sekali lagi di sini, tak kira sama ada musyrik maupun ahli kitab, di akhirat mereka tempatnya ialah di neraka jahannam. Nah, digunakan perkataan jahannam ini kita tak kisah sangat. Tempoh hari kita dah tafsirkan adanya neraka wail, ada neraka jahannam, jangan kisah jangan. Sama ada neraka wail ke neraka jahannam, dia neraka juga be. Dia neraka juga. Jangan kisah, ni nombor 6 tak eh? Bermakna kita tak berapa teruk sangat. Tolong sikit ya kan. Macam mana tak teruk pun, dia neraka juga ya kan. Balasan yang Allah berikan kepada orang yang durjana, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, tempatnya di neraka. Kita tak mau cerita banyak. Sama ada dia itu neraka nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4. Tapi jelas bagi kita orang yang tidak syukur kepada Allah Ta'ala, orang yang bukan tak syukur malah ingkar pula, maka Allah Ta'ala akan berikan dia ini balasan yang paling teruk bagi mereka. Tempatnya di akhirat, nanti di neraka. Itu jawapannya. Nah, kata rahmat dulu kita tafsirkan surah Al-Fatihah. Rahmat ini Allah berikan kepada siapa saja. Rahmat fit dunia. Rahmat Allah, Allah berikan di dunia. Orang kafir dapat dia rahmat. Dia jaga kesihatan dia, dia sihat. Dia belajar, dia pandai. Dia berusaha, dia kaya. Itu memang sudah menjadi hukum, sebab dan akibat. Ini rahmat Allah. Allah tak pilih Islam saja yang kaya, Islam saja yang pandai, tidak. Sebab itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapa saja, semua orang dapat. Ini kan. Tak orang Islam saja yang hidup, tak? Ini kan. Oksigen ini free of charge, tak payah-payah. Semua orang dapat, kafir dapat, Islam pun dapat. Yang ingkar, ini kan. Yang ingkar, yang 100% ingkar, 200% ingkar, yang memang tak pernah sembahyang. Yang kufur, sembah berhala, bikin maksiat lagi. Dia pun hidup, gemuk-gemuk lagi. Itu orang Islam pula kurus. Dia dapat. Dia berusaha siang malam, dia cari duit, dia bekerja macam-macam. Dia kaya. Ini rahmat Allah. Allah berikan kepada semua di dunia. Tapi rahim Allah SWT hanya bagi lil mu'minin. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa rahima lil mu'minina. dan adalah sifat rahim Allah bagi orang-orang mukmin saja. Nah, sifat Rahman dan Rahim ini perbezaannya. Orang yang kaya tapi kafir tak ada barakah. Orang Islam yang kaya, dia dapat Rahman dan dapat Rahim. Di dunia saja macam itu. Apatah lagi di akhirat. Di akhirat, tidak ada balasan yang lebih baik bagi orang-orang kafir melainkan di neraka. Tapi Allah SWT akan berikan Rahimnya kepada orang Islam. Walaupun ada dosa, mudah-mudahan akan dihapuskan dosa tadi. Ini Rahimnya. Rahim Allah SWT Allah akan berikan orang mukmin, orang yang pernah beriman kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT akan hapuskan dosa mereka. Mudah-mudahan. Bukan confident dia. Bukan confident, bukan garanti. Mudah-mudahan dengan sifat Rahim Allah SWT, di yaumul masyarakat Allah akan berikan rahim kepada orang-orang mukmin dan akan terhapus dosa mereka. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya akan dimasukkan ke dalam syurga. Maliki yaumiddin. Apa maknanya? Allah yang menguasai hari agama. Ini hari pembalasan tadi, hari agama orang Islam. Orang yang Islam tadi akan diberikan sifat rahman Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbezaannya. Jadi di akhirat hanya ada dua tempat dia. Dia tak ada tiga. Syurga atau neraka saja. Dia tak ada tengah-tengah divider anda duduk menyangkung kata tadi-tadi kan. Satu road pergi Changi Airport, PIA, satu road pergi Jurong tu. Tengah-tengah duduk, awak tak pergi airport pun tidak, tak pergi Jurong pun tidak, tengah-tengah menyangkung ke akhirat tak ada. Kat sini boleh. Maksudnya dia mau masyar nanti. Di akhirat ni antara awak surga ataupun neraka be. Itu je, tak ada lagi satu alam, tak ada. Di tengah-tengah awak postmortem 50-50 ya be. 50-50. Sehingga awak duduk kat sini tengah-tengah je. Tak ada. Ini nak beri dalil kepada kita bahawa insyaAllah kalau kita faham ni betul-betul, apabila orang yang ingkar dengan nikmat Allah SWT, orang yang kufur dengan nikmat SWT, Allah SWT akan berikan balasan yang setimpal dan Allah SWT maha adil. Kalau di dunia kamu tidak mensyukuri nikmatku, kamu ingkar pula, nah kamu akan ditempatkan di akhirat nanti di dalam neraka. Kamu akan ditempatkan di dalam neraka macam Allah terangkan, nafi nari jahannama khalidi nafiha. Orang-orang ahli kitab ataupun orang musyrik tadi akan ditempatkan ke dalam neraka jahannam dan mereka kekal selama-lama di sana. Ini menjadi bukti kepada kita lah. Walaupun kita sudah dapat kitab, sudah dapat Nabi kita. Tak pernah tengok Nabi lah, tak pernah. Kita hidup pun tak pernah. Hidup zaman Al-Quran diturunkan. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita beriman kepada Quran yang telah termasuk, telah tertulis tadi. Tapi kita masih beriman. Belum tentu kita akan masuk surga, belum tentu. Karena orang yang pernah mendapat kitab, ahlul kitab. Apa makna ahlul kitab? Alladzina utul kitab. Orang yang pernah mendapat kitab. Dan kita ni dapat kitab baru, Beb. Yahudi dapat kitab lama, Beb. Lama mereka dapat kitab. Kita ni baru, Beb. Orang Melayu kira 700 tahun lah. Zaman Hang Tuah lah kita cakap macam itu. Baru. Yahudi dan Nasara dapat kitab lama dan mereka bukan dapat satu kitab, Beb. Tiga kitab. Bukan satu Nabi, Beb. 10 Nabi. Banyak. Tapi mereka juga dimasukkan dalam neraka. Kita ni satu kitab. Satu Nabi tu kita dapat. Itu pun kita tak hidup zaman Nabi. Itu kita tak hidup zaman Quran diturunkan. Apakah kita berani confident kita masuk surga? Belum tentu, Beb. Kalau Allah terangkan alladzina utul kitab, orang ahli kitab ini juga yang masuk neraka, nah kita pun besar kemungkinan. Soalannya di sini, siapa yang masuk neraka? Orang yang kufur. Innalladzina kafaru itu. Orang yang kufur kepada kitab dan Nabi, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan orang itu pernah dapat kitab ataupun tak pernah dapat kitab. Sebab orang muslim pun tak dapat kitab. Tapi mereka masuk neraka. Kufur kepada Allah dan Rasul itu. Jadi kita jangan over confident, Beb. Kita orang Islam ada kitab, Beb. Quran, tengok macam ini. Tolong sikit, kan. Jangan over confident macam ini. Sebab menjadi bukti kepada kita. Yahudi dan Nasara pun dapat kitab. Tapi mereka calon neraka, Beb. Calon neraka. Confirm, Beb. Nah, jadi kita jangan over confident. Dan ini logika kita beritahu kepada para jemaah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita sudah diberikan hidayah, dapat Quran. Dan hari ini kita masih lagi mengamalkan isi kandung Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau kita menyeleweng, kita termasuk ahlul kitab juga. So, apa arti ahlul kitab? Orang yang pernah pada kitab, pernah mendapat kitab, kemudian menyelewengkan isi kandung kitab. Itu dinamakan ahlul kitab. Tapi apa kategori mereka? Kafaru. Mereka juga orang-orang kufar. Mereka juga orang-orang kafir. Kemana tempat kafir? Nara jahannam. Mereka termasuk dalam neraka jahannam. Ini mesti nak clear betul-betul. Kita nak jelaskan betul-betul supaya kita faham. Kita harus faham benda ini dan kita supaya dapat mengambil sedikit pengajaran supaya kita benar-benar memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita salah. Allah SWT maha adil, ya kan? Bila Allah SWT berikan ini hidayah kepada semua manusia, rahmat Allah di muka bumi ini. Nah, orang kena menggunakan hidayah tadi. Tapi orang yang tidak mau mensyukur hidayah Allah SWT, maka mereka akan diberikan azab. Adil sungguh. Allah jadikan kita hidup di muka bumi ini, Allah nak tengok tujuan hidup apa? Ya, ini supaya kita menerima ujian. Ujian Allah SWT, siapakah yang pandai bersyukur, dia akan ditempatkan di akhirat nanti tempat yang sempurna. Tapi kalau orang itu kufur, Allah akan dudukkan tempat yang sesuai dengan kehidupan mereka di dunia. Ini jelas. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita tak kisah masalah neraka jahanam ke neraka wail. Bukan tak kisah, itu kita berani, bukan. Tak kisah, jangan kisahlah neraka ni ada orang sebut 7, 6, 8, first class ini, second class ini, ya kan? Yang matured area, yang urban town, new area, macam-macam. Bukan pasal itulah. Ya kan? Serendah-rendah ataupun yang first class punya neraka pun, dia neraka juga, kan? Walaupun neraka yang first class, kalau ada neraka yang first class pun, dia tak enak sebab dia neraka. Confirm bila orang masuk neraka, khalidi nafiha. Orang masuk neraka, kekal di dalamnya. Ini yang dia tak seronok. Dahlah tempat tu tak seronok, kekal pula ni. Jadi walaupun neraka ni first class, tapi dia tempat tetap tak bagus. Ada setengah orang dia dekat dunia ni, dia nak jadi chief, dia jadi nak ketua je. Ramai orang itu. Dia tak nak jadi makmum, dia nak jadi imam je. Jadi kalau dalam jemaah pun nak jadi imam. Duduk dalam satu tempat pun dia nak jadi ketua. Mana pergi dia tak nak jadi makmum, dia nak ketua je. Sampai dia cakap tak apalah kalau aku masuk neraka pun tak apa, jadi chief tu. Daripada aku masuk surga tapi jadi makmum, buat apa dia tak nak. Dia nak jadi chief, sampai kat dalam akhirat pun macam itu juga. Kita tak nak macam itu dah. Tak apalah kita jadi makmum asalkan surga. Daripada jadi chief neraka, buat apa? Daripada kita jadi imam, chief, jadi ketua kan. Jadi MD, Managing Director. Tapi dekat neraka. Lebih baik kita jadi pion, betul? Jadi office boy, tapi di surga. Lebih baik itu. Itu maksudnya kita. Jangan sampai kita tak tahu nak menilaikan mana yang baik, mana yang tak baik. Tapi ada manusia macam ini. Dia nak jadi ketua saja, jadi makmum tak nak. Itu yang maksudnya. Jadi anda jangan risau sangat sama ada anda first class atau second class. Tapi yang penting, apakah kita nanti ke surga atau ke neraka? Itu yang paling usaha. Itu yang paling usaha. Jadi saya tak nak bincangkan neraka ni ada 7 ke ada 8 ke apa. Tak, tak, kita tak nak cerita tu. Yang kita nak cerita, orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidi nabiha. Itu yang clear. Mereka akan kekal di dalamnya. Ini yang kita nak tekankan kepada para jemaah. Sebab kekal di neraka ini tidak ada kalender. Tak ada pagi, tak ada malam, tak ada siang, tak ada petang. Tak ada masuk pukul 5, keluar pukul. Masuk pukul 9, keluar pukul 5, tak ada. Tak ada hari minggu off ke tak ada. Berarti tak ada kalender. Kalau masuk sana kira kena azab terus-terus dan tak mati-mati. Ini yang kita seram. Yang kita seram itu. Jadi jawapannya bila masuk neraka kena azab terus. Itu maksudnya kekal. Dan confirm dalam ayat ini mengatakan khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya orang kafir. Mereka akan masuk dalam neraka. Neraka nama jahanam. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Kenapa? Itu ayat yang terakhir yang tersebut. Ula'ikahum syarrul bariyah. Kerana mereka ini sejahat-jahat makhluk. Kalau kita baca ayat ini, tak ada sebut pasal perompak. Tak ada sebut pasal perogol. Tak ada sebut pasal ini orang penipu. Tak ada. Dia cerita masalah agama kan? Cerita masalah orang yang kufur akan Allah dan Rasulnya ini. Cerita topik perbincangan kita. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin nafina. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun faqina. Sekali-kali tidak akan meninggalkan kepercayaan. Ini cerita dia tentang masalah kepercayaan, akidah. Orang yang tidak mau menerima kebenaran dari pasal akidah ni dikira sebagai syarrul bariyah. Jahat ni banyak kan? Ya kan? Perompak jahat, perogol jahat, penipu jahat, pembunuh jahat, macam-macam jahat. Ya kan? Semua jahat. Tapi yang dimasukkan di sini, sejahat-jahat makhluk adalah apabila orang yang jahat dalam beragama. Ini yang saya minggu kemarin bising mulut saya suruh anda rujuk ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Kenapa ayat yang pendek ada 3 kali perkataan wail? Orang yang mencuri ada maaf sedikit lah. Ya, mencuri ada maaf. Orang yang merompak ada maaf. Orang yang isap dada pun ada maaf lah. Orang yang berzina pun ada maaf. Tapi orang yang menyelewengkan agama tiada maaf bagimu. Setelah itu Allah mengatakan ula'ikahum syarrul bariyah. Cerita ni cerita pasal merosakkan agama. Cerita orang tak mau menerima kebenaran ini. Sebab itu kalau anda baca hadis Nabi yang sahih, bila Nabi sebut fa innal afdhal hadis kitabullah azza wa jalla wa khair hadis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur, kata Nabi yang dalam sejahat-jahat umur perbuatan muhdatsatuha. Nabi tak cakap wa syarrul umur, ya kan, sejahat-jahat perbuatan itu pencuri ke merompak. Nabi tak cakap gitu. Nabi cakap wa syarrul umur, sejahat-jahat perbuatan adalah muhdatsat lah. Mereka-reka inventor dalam urusan agama. Dan Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin wa kullu dalalatin finnar. Nabi sebut lagi yang jahat di sini adalah masalah agama. Bukan masalah merompak. Bukanlah saya cakap merompak ni tak jahat. Oh, ustaz ni fatwa baru. Merumpah tak jahat. Tidak, kan? Kita cakap merumpah bahasa Melayu jahat lah, kan? Penyamun lah. Jahat. Jahat. Tapi kalau kita nak bandingkan orang yang jahat dalam agama dengan orang yang jahat tentang masalah dunia ni, ayat Quran pun sebut, kan? Sejahat-jahat manusia itu akan Allah SWT berikan keampunan kecuali syirik. Apa maksud syirik? Rosak dalam agama, kan? Mengambil Allah tu dua anda dan ada duanya Allah SWT. Itu yang jahat. Allah tak akan ampunkan dosa mereka. Jadi ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Apabila orang yang merosakkan agama, orang tidak mau menerima kebenaran, orang yang rosak itu akidahnya, rosak itu muamalah dan amalannya dari sudut agama Islam, dia confirm dikira sebagai orang yang kafir. Apabila orang itu kafir, dia dikira sebagai syarrul bariyah. Sejahat-jahat makhluk. Tak dicatat sejahat manusia, weh. Berarti kalau sejahat-jahat manusia, antara kita manusia yang jahat saja. Tapi sejahat-jahat makhluk, berarti ayam pun tak sejahat macam itu. Ayam pun anda pakaliau juga. Ayam pun kira masih baik. Gitu. Lembu pun masih baik. Babi masih baik. Anda ni kira tak baik habis lah. Itu maksudnya. Itu pasal Allah menggunakan perkataan bariyah. Makhluk. Makhluk Allah ni banyak. Nah, anda kalau belajar dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Qutubi menerimakan ayat ini, mereka betul-betul pam habis. Pam habis. Orang-orang yang rosak dalam agama ni kira inilah ayat ni. Pasal bila kita sebut ahli kitab itu, orang yang rosak dalam agama. Ahli kitab ni cerita-cerita ada lain. Dia nak jalan manusia dalam merosakkan agama. Orang-orang musyrik ini, mereka tak pernah dapat agama. Ya kan? Dia sembah patung, dia sembah apa pun, dia tak pernah. Tapi ahli kitab, dia pernah dapat agama. Dia rosakkan agama. Ini yang ulama-ulama dulu begitu marah sekali. Ini di antara. Nah, kita sekali lagi pun sebenarnya saya katakan, ta'arif ahlul kitab. Allazina utul kitab. Orang yang pernah mendapat kitab. Kitab daripada mana? Samawi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim. Itu ta'arif Al-Kitab sebetulnya. Orang yang pernah mendapat kitab. Sebab Al-Quran juga daripada Samawi. Kita pun dapat Quran. Kalau lepas tu anda dah dapat, anda menyeleweng. Anda juga tegar-tegari dalam bab ini. Ini yang kita harus hati-hati. Kita harus jelas bila kita belajar dalam ayat Quran ini. Kita belajar dalam tafsir ini supaya kita betul-betul faham. Jangan sampailah kita menjadi orang-orang Yahudi dan Nasara yang merusakkan Islam. Sekali lagi saya tekankan kepada para jemaah, bukan kerana Yahudi dan Nasaranya, tapi kerana perangai Yahudi dan Nasara. Allah jadikan bangsa tadi, Allah muliakan bangsa tadi. Allah tak pernah kutuk bangsa tersebut. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa Allah terangkan di situ? Wahai manusia, aku jadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan daripada laki-laki dan perempuan ini kami jadikan berpuak-puak, qabail. Puak-puak, bangsa-bangsa. Takkanlah Allah nak kutuk bangsa Yahudi. Takkanlah Allah nak kutuk bangsa Nasara. Tidak. Yang Allah kutuk kerana PL dan perbuatan mereka. Perangai-perangai Yahudi dan Nasara inilah apabila mereka merosakkan agama SWT, Allah sangat murka. Ini menjadikan pengajaran kepada kita. Jadi ayat yang ke-6 saya ringkaskan. Balasan bagi orang yang kufur akan nikmat Allah. Yang pertama sekali nikmat daripada sudut hidayah. Dan juga kedua nikmat daripada sudut syariah. Lengkapnya agama yang Allah dah turunkan kepada nabi-nabi, kemudian mereka selewengkan, Allah cap mereka ulaikahum syarrul bariyah. Mereka inilah sejahat-jahat makhluk. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Yang mudah sekali lagi, opposite-nya. Siapa yang dikatakan orang yang benar, yang baik pula? Kalau tadi orang yang jahat, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya sumpahan di sini. Sesungguhnya ada pun orang-orang yang benar-benar percaya. Amanu, orang yang beriman, orang yang percaya. Wa amilu salihat, kemudian dia benar-benar membuktikan kepercayaannya dengan amal-amal yang salih. Ulaikahum khairul bariyah. Mereka ini pula sebaik-baik makhluk. Jadi opposite. Yang tadi yang kufur, engkar, yang tidak syukur nikmat, dapat nabi, mereka selewengkan amalan daripada nabi tadi. Dapat kitab, mereka sembunyikan kebenaran. Mereka selewengkan isi kandung kitab. Itu maksudnya. Tempat mereka, mereka akan masuk dalam neraka. Tapi ini orang yang baik. Yang pertama, innal ladzina amanu, iman dia. Ini tingginya iman. Tingginya iman. Kalau ada sejepit iman dalam diri kita, kita sudah dikira sebagai orang yang beriman. Syukur, bang. Tapi iman itu kan tak cukup. Dia sekadar percaya saja. Dalam ayat surah An-Nisa diterangkan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang tak percaya kepada Allah, yang tidak beriman kepada para malaikat, yang tidak beriman kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kemudian kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini orang yang tak percaya 5 perkara dalam Quran tadi, Udah masalah qadar itu kita tambahkan ayat Quran yang lain. Kul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak mengenai kami apa-apa, sama ada baik ataupun buruk, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah berdasarkan hadis. Kita yakin 6 perkara tadi. Nah, orang yang beriman ini kalau ada sedikit kepercayaan dia kepada Allah, para malaikat, nabi-nabi, kitab dan hari kiamat termasuk qadar dan qadar, mereka diiktiraf sebagai orang beriman tapi belum sempurna. Sebab semua perkataan iman dalam Quran itu akan dikaitkan dengan amal saleh. Nak buktikan orang itu bukan percaya daripada mulut saja, tapi mestilah dibuktikan dengan amal anggotanya tadi. Sejauh mana keimanan dia? Yang kau sebut dalam dada engkau, yang kau sebut dekat lidah engkau, itu sejauh mana? Buktinya tadi wa'amilu salihah. Kamu hendaklah beramal saleh. Apa amal saleh tadi? Nah, yang saya sebut tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan amal saja, be. Pasal banyak amal salah. Tapi yang disebut di sini amal saleh. Amal saleh mengikut ayat Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang ahsan itu amal saleh. Yang ahsan itu apa? Nah, daripada Allah dan Rasulnya. Yang ada contoh daripada Allah dan Rasul baru dikatakan amal yang baik. Amal yang baik dinamakan amal yang saleh. Jadi mulut mengatakan aku beriman kepada Allah, dan buktinya amal anggota. Yang dibenarkan oleh hati tadi secara akhlak, itu bukti orang yang beriman dan amal saleh. Nah, benda ini dijelaskan dalam Quran. Kalau orang yang tadi dia tidak kufur dengan ayat-ayat Allah, dia tidak kufur dengan sunnah-sunnah Nabi, kemudian dia buktikan dengan amal solehnya tadi, orang ini kata Allah Taala, ulaika hum khairul bariyah. Mereka ini pula sebaik-baik makhluk. Jadi dia opposite. Lawan dia senang cerita. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, nah orang itu dikira sebagai orang yang bukan kafir. Tapi kalau orang yang percaya adanya Tuhan, percaya adanya Nabi, percaya di kitab, tapi amalnya bertentangan dengan apa yang dicatat tadi, mereka dikirakan sebagai innal ladzina kafaru, sama ada min ahlil kitab ataupun musyrik. Siapa mereka? Ulaikahum syarrul bariyah. Paling mudah. Nah, hari ini kita muhasabah diri kita, kita tepuk dada kita. Kita muhasabah. Dekat mana kita? Kalau ahlil kitab, kita pun ahlil kitab. Ahlil kitab, kita pun ahlil kitab. Betul tak? Apa beza kita dengan mereka? Tak ada beza. Malah kehebatan mereka lebih hebat. Mereka dapat banyak Nabi. Mereka dapat banyak kitab dan mereka lebih banyak beramal. Period ahli kitab ni kalau kita cakap ribu tahun dia, ribu tahun. Bukan ratus tahun, ribu tahun. Mana kita boleh beat, ya kan? Mana kita boleh benang amal kita dengan mereka, tak? Zaman mereka, orang-orang yang hidup zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun, ya? 950 tahun Nabi Nuh. Tak mustahil, ya kan? Puak-puak dia boleh hidup 700 tahun, ya kan? Anda bayangkan 700 tahun. Dia punya amal soleh macam mana? Amal dia berapa banyak? Anda bayangkan, kita tak boleh lawan dia. Tak boleh lawan kita. Kita hari ini Nabi sebut. Nabi sebut. Umat tu bakal hidup sekitar 70-an. Nabi bukan tahu bila kita mati, tapi Nabi diutus oleh Ta'ala untuk mengkhabarkan berita gembira dan ancaman. Di antara berita gembira dan ancamannya, Nabi beritahu bahawa umat tu akan hidup sekitar 70 tahun. Kalau kita kaji betul tak? 70 tahun itu lebih kurang lah. Kalau siapa dapat 7 tahun itu bersyukur besar lah, ya kan? Kita hari ini 30 lebih, 40 lebih aja dah upan dah penuh, ya kan? Dah kena pakai bantuan ini, nampak tak ada ini tak boleh baca, ya kan? Kalau sakit pinggang ni dah lama, weh. Kan bila Nabi ada dialog dengan malaikat maut, ya kan, bagaimana kamu datang kepada umatku untuk mengambil nyawanya? Kata malaikat maut, aku tidak akan datang kepada umatmu sebelum aku datang dua kali. Yang pertama aku sakitkan sendi mereka, yang kedua aku putihkan kepala mereka. Jadi siapa yang dah sakit sendi, yang dah rambut putih, standby, dia bukan coming soon, dia next team. Saya dah penuh dia putih, ya kan. Kalau sakit sendi ni bukan kata baru, lama dah, kan? Berarti dia pun bukan kami tu, nestin juga, kan? Dah lama, kan? Jadi kalau nak makan makjun pun jangan boleh makan. Tapi harus ingat, malaikat maut tak takut dengan makjun, kan? Makanlah berapa kuni awak nak makan-makan, kan? Dan kita harus ingat bahawa kita tak akan hidup lama macam itu, kan? Kalau kita boleh hidup 80 tahun, itu kira sudah extra time lah. Dah bagus lah, kan? 90 tahun kira injury time. Lebih bagus lagi. Kita tak boleh hidup. Kalau kita tak boleh hidup 100 tahun, berapa amal kita? Tak banyak amal kita. Tak banyak. Kita nak fikir kita punya balik aja umur 40 tahun. Balik. Nak amal berapa banyak? Nak fight dengan orang alim kita, kita tak boleh menang. Waktu itu kita jangan sombong. Kalau kita hari sudah dapat kitab dan dapat Nabi dan kita sudah beriman, jangan sombong dia. Sebenarnya ini menjadi pengajaran kepada kita, orang yang hidup lama Allah berikan kesempatan untuk beribadah, banyak amalnya. Tapi oleh karena mereka menyeleweng, Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kita pun dapat kitab, kita jangan ngadeg-ngadeg. Kita jangan ngadeg-ngadeg. Hari ini apakah kita mengamalkan isi kandung kitab itu tadi? Kalau kita mengamalkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat, kita tergolong enggak situ? Alhamdulillah. Sebab apa? Ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh bukan saja dicop di dahi dia sebagai ulaika hum khairul bariyah. Allah mengatakan di akhir ayat, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, masyaallah. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, ditambah lagi abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasiya rabbah. Ini ayat menjadi kabar gembira kepada kita. Kalaulah kita diantaras sebagai khairul khairul bariyah, sebaik-baik makhluk lah. Nak dapat itu kan kena buktikan dulu. Nak dapat darjat tadi kena buktikan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini tak perlu saya perincikan, tepat 3 minggu lalu kita dah jelaskan apa yang dimasukkan kafir dengan iman. Hari ini sebagai summary saja. Kita nak buatkan kesimpulan. Kalaulah kita tidak dikira sebagai orang kafir, berarti kita dikira sebagai orang yang mukmin. Nah, nak dikira sebagai orang mukmin khairul bariyah, kita harus buktikan dengan amal soleh dan hati kita yang bersih tadi. Kalau itulah kategori kita. Jazaa'uhum. Ganjaran bagi mereka siapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inda rabbihim, daripada Tuhan mereka. Hadiah, bonuslah daripada Tuhan mereka tadi apa? Jannatu 'adnin. Kalau tadi Allah sebut naru jahannam, dan kata jahannam, kali ini Allah tunjukkan sedikit. Adanya banyak nama surga, Firdausnya, ya kan? Macam-macam. Tapi kali ini Allah gunakan perkataan adnin, surga adnin. Hidden orang-orang putih dekat, ya kan? Tak kisah lagi sekali lah, ya kan? Yang penting kalau kita pemuka boleh masuk surga pun dah bagus. Itu doa banyak-banyak, ya kan? Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak masuk neraka lah, ya Allah, jangan masuk neraka, asal masuk surga sudah. Ya kan? Tapi kalau masuk surga, tak akan nak ujung-ujung tanjung kita, ya kan? Di dunia je pun kita tak nak, ya kan? Beli rumah je nak tempat yang bagus, nak ada MRT, nak ada sekolah, nak ada pasar, nak macam-macam gitu, kan? Di dunia pilih rumah je yang nak first class. Takkanlah dekat akhirat masuk surga, tak cakap asal masuk surga sudahlah. Kat ujung tanjung tepi-tepi pagar gitu, tak boleh lah, kan? Sudah. Surga-surga juga, tapi kita nak dapat first class ni. Berarti kalau kita nak dapat first class, kita kena lebih kuat lagi sedikit lah. Neraka, maikong lah, tak mau cerita lah, kan? Kita bercerita sekarang surga, betul, kan? Tapi kita nak beritahu Allah SWT berikan ganjaran yang hebat. Yang mana Allah sebut di sini, Jannatu Adnin. Satu nama surga yang indah. Yang disebutkan di sini berarti adanya surga itu berbeza-beza. Kita yakin lah. Al-Quran mengatakan demikian, ada surga Firdaus, ya kan? Orang yang memelihara amanah, orang yang memegang kehormatan akan diletakkan dalam surga Firdaus, macam surah Al-Mu'minun menerangkan kepada kita. Bagaimana ayat Quran menerangkan tentang surga yang lain dan sebagainya? Ada. Kita yakin adanya nama surga, berarti ada tempat-tempat yang tersendiri. Kita yakin 100%. Tapi bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Tak berani kita nak mentawilkan. Dalam ayat ini Allah berikan amsal, contoh saja. Yang dinamakan surga yang cantik itu tajri min tahtiha al-anhar. Tajri, mengalir. Mengalir di bawahnya, tahtiha. Tahti, di bawahnya. Anhar, sungai-sungai. Orang tanya, apakah betul tak di surga ada sungai? Betul. Siapa cakap? Allah cakap, ya kan? Kita tak payah cakap, ya kan? Jangan takwil lagi, macam mana surga ini, sungainya? Macam sungai Kalang ke? Payahlah, tak payah cakap lah, kan? Kita cakap, betul ada sungai di, ini yang ayat yang mutasyabih, kita cakap, kan? Dalam Quran, ada ayat-ayat yang ahkam, yang boleh kita ta'wilkan, boleh. Ada ayat yang kita diharamkan menta'wilkan, khususnya ayat-ayat sifat Allah. Yang kedua, benda-benda yang ghaib, benda-benda yang kepala kita ni tak boleh bercakap masalah itu. Kita tak mau masuk campur. Ini pendapat salah mengatakan bahawa kita hanya menyebut wallahu alam. Apakah betul dalam surga ada sungai? Ya, daripada mana? Ini dia ayat ni. Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar. Satu amsal, satu contoh, satu kisah yang Allah nak beritahu yang manusia ni suka dengan keindahan. Di antara keindahan yang manusia suka di dunia ni adalah masalah yang betul-betul realiti, yang betul-betul indah, yang cantik. Di antaranya adalah sungai-sungai. Duduk kat tepi sungai itu rasa tenteram itu, kan? Saya dah cerita kepada jemaah, orang yang kaya, rumah, villa, bukan banglo, villa. Apa tak ada, ya kan? Semua ada. Tennis court ada, dalam ada studio, ada apa semua. Swimming pool, bukan swimming pool lagi, ya kan? Dah macam swimming club, kan? Besar semua ada. Tapi bila hujung tahun, nah ni cuti sekolah ni, nah dia lari, dia pergi Bali, ya kan? dia pergi Terengganu. Dia cari negara-negara yang betul-betul natural beauty. Betul-betul dia cari. Kenapa? Apa tak ada swimming pool kat rumah dia? Ada? Ya kan? Apa tak ada semua? Complete dia semua. Tapi dia tahu benda tu tak natural. Dia nak betul-betul natural. Tak percaya tanya orang perempuan gitu. Kalau sekarang ni kasih beli, pergi Gelang, beli bunga yang bunga plastik, beli dia beli. Air raya dia tak nak dia. Air raya orang perempuan ni, dia tak nak yang plastik dia buang. Dia nak yang original. Bunga yang betul. Pasal bagi dia, bang, ini air raya bang. Ini plastik lah, tipu orang tahu ya. Kita nak yang original. Original ni dapat sejukkan hati dia pada satu Syawal tadi, orang perempuan. Betul. Manusia ni dia nak yang original. Saya ceritakan kepada para jemaah. Jemaah kita yang sanggup lari duduk dekat Gelang Patah, duduk kat Majidi, duduk kat Kampung Melayu, duduk kat Utiram. Kita tengok 20 tahun dulu kita pergi dia sedih dia nangis dia dekat members kat belakang tu. Ini yang kau cari. Dia cakap tenang dia. Dia hantar tak tahu hantar kat Singapura semua batu je dekat situ. Hantar duduk sini tenang. Kita apa yang tenang ni? Kita duduk lepas main jemaah, kita duduk kat luar. Lepas main kita tengok angin malam. Oh, betul-betul. Kita tengok kunang-kunang. Sini kita tak tahu kunang-kunang. Kepala kita kunang-kunang ni. Tenang. Manusia dia suka dengan natural beauty. Tenang ni betul. Nah, contoh yang diberikan dalam Quran ni betul. Bila kita duduk kat tepi laut ni, kita tenang. Hayal lah. Hayal terus. Tak bikin apa-apa. Tak bikin apa-apa. Sebab itu dulu kat Singapura, semua tepi laut orang Melayu tinggal. Ayah betul? Semua lah dia. Tepi-tepi laut, tepi-tepi segala orang Melayu. Tapi orang tiga tu pun. Orang-orang Cina ni duduk kat tengah-tengah hutan, betul tak? Tengah-tengah hutan ni. Kat atas bukit kan Cina, bukit kan? Kat bukit kat tengah hutan. Dia fikir gitu. Dia tak dapat ketenangan. Tapi yang datang orang paling kaya di hari ni, betul tak? Dia duduk susah. Dia susah dia dah dapat. Tapi boleh jadi tauke babi, tauke sayur, semua sampai sekarang. Orang Melayu pada duduk kat tepi sungai, ayam, kan? Sampai sekarang kadang gitu, kan? Nah, kebetulan kita sebut sungai ni salah satu daripada contoh. Contoh yang manusia akan tenteram. Kita tenteram lah. Tengok air mengalir itu tenteram. Nah, Allah beritahu, kat surga pun kau akan tenteram. Itu maksudnya lah. Salah satu ulama mentafsirkan. Jadi betul, adanya surga. Wallahualam bagaimana caranya. Halidina fiha abada. Kali ini tekankan sedikit. Bukan saja kamu akan kekal di sini abada. Selama-lamanya. Confirm. Dia lebih hebat daripada neraka. Neraka ni Allah SWT kata orang itu akan disiksa dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tapi keindahan surga ni bukan saja kamu dapat nikmat di surga. Kamu akan kekal selama-lamanya. Lebih hebat lagi, lebih baik lagi lah maksudnya gitu. Ini memujuk hati kita. Kenapa? Radiyallahu anhum. Allah sangat reda dengan mereka. Allah reda betul orang-orang yang memang dia mampu lah menahan ujian Allah SWT. Di dunia bagi dia, dia mempunyai kaedah hidup. Tata cara hidup. Dia ada matlamat hidup. Yang dia terpaksa berhadapan dengan ujian Allah SWT. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Lebih-lebih masalah akidah, dia kena jaga betul-betul. Masalah muamalah, dia kena jaga perundangan. Dia sudah melawan hawa nafsunya. Allah reda dia. Allah reda orang macam gini. Maka Allah letakkan dia dalam syurga Adnin. Yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal selama-lama dalamnya. Tapi itu tak akan jadi kalau mereka tidak redha dengan Allah SWT. Sebab itu ayat itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka lantaran mereka telah redha dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah boleh redha kita? Sebab kita sudah meredai Allah SWT. Kita redha dengan undang-undang SWT. Walaupun kita kaget, kita redha. Kerana ini salah satu benda yang biasa kata di dunia. Walaupun kita miskin, kita yakin. Kerana ini salah satu rahatan garam. Walaupun kita tak boleh berikan benda ini kerana Allah yang mengharamkan. Kita reda. Bila kita reda, maka Allah reda. Zalika liman khasyiyar rahbah. Inilah ganjaran yang sebesar-besarnya kepada orang yang rasa takut. Pasal ada sedikit iman yang kita ni takut dengan Tuhan. Bila kita nak buat benda yang tak baik ni, kita ada picah ni. Ini benda bukan saja berdosa ni. Tapi kena siksa. Dan kena siksa ni, bukan 2 hari ke 3 hari ni. Kita fikir jauh. Kadang-kadang kita fikir macam-macam. Kita fikir, tak boleh lah. Macam-macam ni. Pasal adanya rasa takut inilah. Allah SWT berikan ganjaran. Zalika liman khasyiya rabbah. Lantaran orang itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kerana masa yang terbatas. Mudah-mudahan saya tafsirkan ayat ini tidak keterlaluan. Tapi saya ambil kesimpulan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Memberikan pengajaran kepada kita. Topik perbincangan dalam ayat ini. Ia ini ayat yang ke-6 dan yang ke-7 tadi. Ini yang menjadi pengajaran yang besar bagi kita. Perkataan syarul bariyah, khairul bariyah ini yang perlu jadikan pengajaran kepada kita. Allah SWT tidak akan jadi murka kalau orang itu tidak menerima, ia ini undang-undang Allah. Tapi Allah akan jadi murka kalau orang itu lawan undang-undang Allah. Dia lawan. Ini yang Allah murka. Mudah-mudahan kita tidak akan jadi orang yang demikian. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullahi wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan. Waalaikumsalam. Tolong bacakan ayatnya yang keberapa? Nah, secara umum saja saya jawab di dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf itu, kalau kita lihat tajuk Al-A'raf itu, satu darjat yang tinggi. Atau ada juga penafsiran mengatakan surat Al-A'raf ini satu tempat yang tinggi, yang mana di dalam hari akhirat nanti ada satu golongan yang akan dicalonkan akan duduk di sana. Tempat ini sebenarnya adalah tempat-tempat surga sebetulnya, bukan di neraka dan bukan di pertengahannya. Cuma dia nak berikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang yang akan diletakkan di dalam A'raf tadi, di tempat yang tinggi, yang mulia tadi, mereka diperlihatkan oleh SWT. Akan diperlihatkan oleh SWT, ada orang yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Jadi diceritakan dalam ayat tadi macam mana orang yang nak masuk ke surga itu, mereka mendoakan supaya mereka dapat tempat yang baik. Dan bila diterangkan pada orang neraka, didoakan yang sebaliknya. Jadi siapakah orang tadi? Orang tadi orang yang menjadi calon Al-A'raf. Di surga ada satu tempat yang tinggi nilainya. Maksudnya surga yang terbaik lah, maksudnya gitu. Dalam ayat itu, dalam perkataan A'raf tadi, ada di surga nanti, ada calon yang akan masuk di A'raf. A'raf ini tempat dalam surga yang tinggi darjatnya. Orang-orang ini diberikan gambaran, mereka ini akan diperlihatkan masing-masing penghuni tadi. Dia ni belum masuk lagi. Dia ni belum masuk lagi surga. Tapi ini dia akan diperlihat. Dia orang nampak orang masuk surga, dia akan bersyukur. Dan masuk neraka, dia doakan supaya jangan sampai dia juga termasuk dalam golongan itu. Dia berikan ganjaran itu. Nanti di Yaumul Mahsyar orang macam gitulah dia. Ada orang yang dia pattern nak tunggu ni. Baru nombor 23, dia nombor 69. Dia 69, nombor 23, nombor 23 yang panggil lah itu. Dia dah nampak, yang dah panggil 23. Tapi 22 masuk neraka. Satu dia masuk surga gitu. Dia pun pikir ni, aku nombor 69 ni. Dia panggil nombor 23. Tapi 22 neraka ni. Satu je surga kita kan. Nah, dia ni akan bermain. Dia ni akan bermain. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tempatkan aku ke surga. Padahal dia itu tempatnya di A'raf. Dia ni sudah dicalonkan tempat yang tinggi. Itu maksudnya. Ah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Belum jumpa kita siapakah orangnya. Mudah-mudahan di Khairul Bariyah. InsyaAllah. Siapa dia, wallahu a'lam. Dia satu samsel lah. Mungkin ada soalan yang lain. Tanya. Boleh atau tak boleh? Nah, beberapa hadis yang sahih kita jumpa, Nabi ada salat di atas kenderaan. Bukan saja Nabi pernah solat sunnah di dalam keadaan Nabi memalingkan kepalanya di dalam ke kiblat, kemudian Nabi biarkan untanya jalan, ataupun Nabi pernah langsung tak menghadap kiblat, Nabi ikutkan untanya nak bagaimana, dan Nabi pernah menjadi imam sembahyang dalam atas kenderaan, sembahyang fardu. Ini kisah yang dibawakan di dalam kitab Imam Hakim, yang mana hadis itu sah daripada Imam Nasa'i. Satu ketika Nabi dalam dengan rombongan jalan sampai di satu lembah. sampai di satu lembah, hujan lebat, maka mereka berteduh. Bila sampai waktu salat, Nabi nak sembahyang kat bawah tunaica. Nabi tak turun dari kenderaannya, Nabi perintahkan Bilal untuk azan. Azan dia? Azan. Bila azan, kemudian Nabi susun saf. Susun saf, dan Nabi atas kenderaannya, Nabi sembahyang sebagai imam. Dan Nabi jadikan rukuk, sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Itu hadis yang kita jumpa. Berarti ada. Soalan saudari Ibrahim, kita apakah boleh kita sembahyang dalam berita? Boleh, asalkan kita jangan pandu lah. Boleh. Dalam bas, dalam MRT, dalam kereta api, dalam kapal terbang, semua boleh. Asalkan kita bukan pemandu. Naik motor pun boleh. Asalkan kita jangan pandu. Kalau kita pandu, nanti orang lain sembahyang kita. Jadi saya jawab, boleh. Berdasarkan kaedah ini. Tapi kita harus tanya, apakah sudah sampai tahapnya kita perlu sembahyang atau tidak? Kalau kita dalam perjalanan kereta, bas, lori dan sebagainya, dan kita dalam musafir, kita boleh takhirkan, boleh takdimkan. Tapi kalau sudah sampai kepada waktunya yang kita tak boleh turun, kita perlu sembahyang, boleh. Hukum, nanti kadang fikah, sah sembahyang dalam kenderaan. Cuma kita harus tahu caranya. Boleh. Ada hadis Nabi sembahyang sunan, ada hadis Nabi sembahyang fardu, ada hadis Nabi jadi imam, ada hadis Nabi mula-mula dia tengok kiblat, ada hadis Nabi langsung tak menghadapkan kiblat. Jadi boleh. Alhamdulillah, saya katakan, kalau kita boleh turun, silakan turun. Kalau kita boleh turun, yang kita ni kalau tak boleh turun. Umpamanya naik kapal terbang, takkan turun. Kan? Kita ni kapal terbang, dah sampai waktu zuhur. Pukul 1, umpamanya, 1:30. Oh, kita nak takhir, tak ada masalah takhir. Sampai pukul 4, dah masuk asar pula, dah habis zuhur. Kita nak takhir lagi, sampai sebelum maghrib. Tapi kalau kita keluar maghrib, kita masih belum turun. Kita wajib solat di waktu itu. Ini kita takhirkan sembahyang, zuhur kita dah bisa nasar. Tak pernah ada solat hormat waktu, eh? Tak ada, eh? Ada? Pernah dengar solat hormat waktu? Bila masa waktu, dia cuma tabir saja. Maka dinamakan solat hormat waktu. Maksudnya, masa waktu, sembahyang. Namanya sembahyang hormat waktu. Kenapa? Sebab dia ini mereka tak cukup syarat. Kiblat tak sempurna. Ya kan? Sembahyang dalam keadaan duduk. Jadi sembahyang itu tak sempurna. Nah, sembahyang saja kerana nak menghormati waktu. Nanti bila sampai tempat, kita kena khodak, itu namanya. Ini dalam kitab fiqah tak adalah, kitab putih tak ada, kitab kuning tak ada, kitab hijau pun tak ada. Tapi dah orang bikin banyak. Jadi tak ada sembahyang hormat waktu. Tak ada. Nabi tak pernah, tapi dia tak pernah. Jadi, kalau boleh turun, kita turun. Nabi jamak takdim, umpamanya. Nabi jamak takdim, misal kata di Arafah. Sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar. Zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian Nabi terus jalan sampai di Jabal Rahmah, wukuf di sana. Duduk dan dia tak ada apa-apa. Nabi tak sembahyang asar sebab sudah takdim kan. Nah, Nabi waktu maghrib, Nabi keluar. Waktu maghrib. Padahal Nabi boleh sembahyang di Arafah, Nabi tak sembahyang. Dalam perjalanan Nabi boleh turun, Nabi naik unta apa susah. Boleh turun, tak ada masalah. Nabi tak turun. Nabi terus sampai di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, Nabi baru turun. Tapi sudah masuk waktu Isya. Jadi Nabi tidak turun. Berarti boleh kalau anda tak nak turun. Nabi ni untuk boleh turun. Tapi kalau anda tanya saya, Ustaz, kita boleh turun. Kalau boleh turun, awak nak turun, silakan turun. Tak ada masalah. Boleh. Jadi hukum mengatakan, dalam fiqah kita belajar, diperbolehkan solat di atas kenderaan sekiranya perlu. Sekiranya perlu, boleh. Kita harus tahu caranya. Allahuakbar. Baik. Menyebut nama setan. Di surah ayat yang sebelah mana? Memang di antara boleh merubahkan makna selain daripada mat panjang pendek dan juga yakni makhraj al-huruf sebutan dan juga waqaf. Sebab itu Quran Baghdad dia ni dibantu kita dengan tanda waqaf, adamul waqaf, wasal aula dan sebagainya. Dia ajar kita. Jadi saya terangkan kepada para jemaah, kalau boleh kita jangan waqaf sembarang tempat. Sebab bila kita waqaf salah tempat, makna boleh berubah. Boleh berubah. Tapi kalau kita waqaf bukan dengan sengaja, bukan dengan sengaja, kerana nafas tak cukup, kan? Saya yakin tidak salah lah, tidak salah. Saya yakin tidak salah. Tapi sengaja dia pengsi-pengsi kan. Pasal nak pengsi pergi sana, dia harus tahu tempat mana yang boleh waqaf, mana yang tak boleh. Sebab itu rasam Baghdad dia dibantu kita tempat yang boleh waqaf. Kalau anda belajar tajwid dengan sebagian guru, dia jadi seram pula. Bila waqaf tu haram, waqaf tu haram pula. Haram mengikut buku tajwid ini tidak digalakkan, bukan berdosa. Tapi kalau confirm kata-kata anda baca dalam kitab Baghdad dia lah, fawailul lil musallin umpamanya. Anda baca, ya kan? Surah Al-Ma'un umpamanya. Anda baca, fawailul lil musallin. Allah Akbar, haram itu, haram itu. Anda baca ayat itu kan? Kita kata, anda baca fawailul lil musallin. Allah Akbar, haram. Haram. Bukan sebab yang tak sah, haram berdosa. Kenapa? Sebab ayat itu berarti selasa bagi orang yang sebayang. Ini maksudnya kita. Sepatutnya kena sambung alladzinahum an salatihim sahun. Orang yang celaka semayang itu pasal dia semayang dia lupa gitu. Baru dia celaka ya. Jadi ayat itu kan ditaruhkan itu adabul waqaf, tak boleh berhenti. Bukan tak boleh berhenti. Dia dah akhir ayat boleh berhenti. Fawailul lil musallin, tapi kena sambung alladzinahum an, tak boleh waqaf mutlak gitu. Tak boleh terus berhenti. Jadi betul saya kan. Cuma saya bukan longgarkan tangan. Hati orang-orang kita orang dulu ni. Ini anasir-anasir yang nak jauhkan kita dengan Quran. Anda tahu perang salib yang pertama, waktu tentera Mongol masuk di Iraq itu, Turki mereka kalah. Ini sejarah dalam perang salib. Nah, mereka dapat tahu kenapa kuatnya orang-orang Turki itu. Kerana mereka berpegang teguh dengan Quran. Di Turki, di Baghdad masih banyak orang-orang Nasara, orang-orang Kristian. Nah, orang-orang Kristian ini beritahu dengan orang-orang Mongol bahawa kau tak akan menang orang Islam ini, melainkan kau jauhkan mereka dengan Quran. Ini yang dipegang sampai sekarang. Nah, di waktu itu orang-orang Mongol taklah bikin apa-apa. Mereka kuatkan keterangan mereka, mereka perang. Tapi sekarang orang-orang kafir pakai itu statement. Macam mana nak melemahkan orang Islam? Jauhkan mereka daripada Quran. Macam mana nak jauhkan mereka daripada Quran? Senang mereka. Tak ada wuduk, tak boleh sentuh Quran. Junub, tak boleh baca Quran. Quran harus taruh tinggi-tinggi. Salah baca Quran, kena laknat. Dah nampak? Tak pernah dengar hadis itu. Ini hadis Melayu. Jangan main-main, babe, awak baca Quran. Salah baca Quran, kena laknat. Itu bukan hadis, ya kan? Kalau orang yang nak belajar Quran, dia mesti baca. Pasal dia tak tahu, kena belajar. Baca salah di waktu belajar, pahala dia, bukan berdosa. Orang yang belajar Quran, di waktu dia baca itu salah, pahala. Pasal dengan kesalahan itu dia mempelajari. Pasal dia tak tahu. Kalau dah tahu, tak akan salah, betul tak? Dia belajar itu ada pahala. Bukan saja baca Quran, dia baca Quran satu pahala, dan dia belajar dapat satu pahala. Tapi kalau ada expert baca, ngada-ngada, Quran. Itu yang dikatakan baca Quran, kena laknat. Lagu beb kiraan sabang Abdul Rahman Subais pun kalah. Tapi lagu ke kanan, hukum ke kiri. Lagu macam-macam fesyen ni kan. Tapi bertentangan dengan Quran. Itu yang kena laknat. Jadi kata-kata ini nak merosakkan kita jauh pada dengan Quran. Jangan pegang Quran, tak ada wudu. Siapa yang kata? Orang-orang Islam cakap. Daripada mana datang? Quran tadi? Yang jelas tak ada. Daripada anasir-anasir itu. Quran jangan taruh sembarang, babe, kan? Quran kena taruh tinggi-tinggi. Dah taruh Quran tinggi, bila nak baca? Kalau Quran rendah pun tak baca, apa tak lagi tinggi? Tak baca jawabnya, bila tak baca Quran bodoh lah. Saya cakap dengan jemaah, saya sakit jantung, isteri saya tu mengajar ngaji daripada budak-budak kecil sampai ke rumah ni, sampai ke kaum ibu ni. Dah lah belajar ngaji bodoh. Poncong lain ada tuition tak datang, pernah tak datang, sakit datang, wuzur pun tak datang. Saza, saya tak datang hari ini, uzur. Mampu lah kau. Bila uzur, tak boleh baca Quran kan? Tak datang. Bila nak pandai? Bila nak pandai, dia cakap. Ini anasir-anasir yang nak menjauhkan kita pada Quran. Di antaranya itu, ada kata-kata yang mengatakan, salah baca Quran, kena laknat. Jadi orang tak tahu baca Quran, dia tak nak baca. Nanti kena laknat. Jangan baca. Bacalah, belajar. Jadi ini anasir-anasir tadi. Tapi sengaja. Kita nak tensi-tensi, wakaf sana wakaf sini, tolong sikit. Kena belajar, ya? Sebab kita bukan orang Arab. Kalau anda orang Arab pun, anda kena belajar ilmu Quran. Sebab wakaf salah, salah cerita. Sebab tu ada ain, ya kan? Quran ni ada ain. Ain tu ada kena mengena dengan cerita, ya? Ada tajuk. Jadi kita harus ingat, ada kena mengena. Jangan sebab. Tapi lantaran nafas tak cukup, tak ada masalah. Dia bukan kerana hukum, tak ada masalah. Jadi, bukan kerana patih saja, semua Quran. Soalan terakhir mungkin. Sekali lagi. Nah, ada ayat yang boleh kita ra'yukan. Ada ayat tak boleh. Ya. Sebab sudah sah hadis mengatakan barang siapa yang berteman qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa yang berkata Quran, berkata dengan Quran, tapi kekuatan dengan ra'yunya. Ya. Ayat itu mengatakan falyatabaw, maka bersiap-siaplah mak ada ubian nar untuk masuk ke dalam neraka. Kita tafsirkan Quran pakai otak kita 100% memang haram, haram. Sepakat mufasirin. Sepakat mufasirin tak boleh kita terjemahkan itu. Sebab itu ada tafsir Quran bil Quran, tafsir Al-Quran ba'da ayat wa qabla ayat, kan sebelum dan sesudah tafsir Al-Quran bi beriwayah dengan riwayahnya, dirayahnya, ada sistemnya. Tafsir Al-Quran bin nas dengan umpamanya, dengan sebab nuzul dan sebagainya. Paling kurang pun ada tafsir Al-Quran dengan ini asar sahabi atau sahabat ada. Langsung pakai Quran kepala tak boleh, tak boleh. Lebih-lebih lagi dia ayat-ayat bersangkut paut dengan mutasyarih. Kalau tidak silap saya, maaf saya lupa, sama ada Az-Zahabi ataupun Al-Qurtubi mengkutuk orang yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Muqatta'at Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya dengan memindahkan dengan perkataan umpamanya. Ibnu Katsir bawakan asar daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Alif itu Allah, Lam itu Latif, nama daripada Malaikat Jibril, Mim itu Muhammad. Maka Al-Quran itu datang daripada Allah melalui perantara Malaikat Jibril dan kepada yang Nabi Muhammad, cantik. Dan asar sahabat itu sah. Tapi Zahabi ataupun Qurtubi melaknat orang yang mentafsirkan demikian. Katanya Al-Muqatta'an, ayat singkat dalam Quran tak boleh ditafsirkan. Dia 100% mutasyabih. Dia adalah rahsia Allah yang tak ada orang yang boleh tafsirkan. Barang siapa yang mentafsirkan akan dilaknat Allah. Oh tengok ulama ni main ni, kita tengah ya. Saya cuma sampaikan. Karena apa? Menggunakan rayu. Sebetulnya Ibnu Katsir bukan menggunakan rayu. Riwayah, riwayah daripada sahabat. Yang menggunakan rayu adalah Ibnu Abbas. Kalau betul itu datang daripada Ibnu Abbas, kita yakin dia bukan datang daripada Ibnu Abbas. Tak mungkin Ibnu Abbas pandai-pandai, betul tak? Tak mungkin ada sahabat yang terpelihara. Tak mungkin dia pandai-pandai. Jadi ada argumentasi di antara mufassirin dalam mentafsirkan Quran. Saya cakap pada asas ulumul tafsir haram mentafsir dengan Quran. Lebih-lebih ayat mutasyabih. Yang kedua, walaupun di ahkam, walaupun ayat itu kita boleh mentafsirkan ayat-ayat solat, puasa, zakat, haji, faraid dan sebagainya, boleh kita mentafsirkan dengan rayu, tapi harus diabdalkan tafsiran dengan dirayah dulu. Riwayah dan dirayah itu harus didahulukan dulu, ada nasnya. Nah, kemudian ambil pengajaran baru pakai rayu. Boleh, bukan tak boleh 100%, boleh. Dia ada adabnya lah, kaedahnya, kawaidnya. Yang rayu ni datang yang terakhir, itu pun ayat ahkam. Ayat yang jelas saja diperbolehkan mentafsir dengan kepala. Itu pun selepas diambil semua kesimpulan baru datang, dia bukan dengan pertama. Jadi banyak ulama-ulama yang mencela Zahabi di antara mufasir yang agak ekstrim lah. Kalau anda baca kitab kitab ulum tafsirnya, dia di antara kitab ulama tafsir yang ekstrim dalam mentafsirkan ayat Quran. Tapi dia tak, sebab itu dia tak banyak mentafsirkan ayat. Dia pasal takut sangat. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. La la. Jawabnya dia wallahu a'lam. Mutasyabih itu termasuk al-muqatta'at adalah rahsia Allah yang tak ada satu orang pun tahu. Tapi macam tadi saya katakan, kalau ada orang mengatakan Toha ni umpama ya manusia, wahai manusia. Nah, kalau itu penafsiran yang tambahan selepas dibincangkan, okey. Jangan mengajar tafsir. Sebenarnya maksud Yasin adalah manusia. Ya, kan? Maksud Toha adalah manusia, tak boleh, tak boleh. Kalau kita mengajar tafsir, sebenarnya semua al-muqatta'at yang 28 termasuk dalam Quran, ayat-ayat daripada 14 huruf itu disambungkan, itu sebenarnya adalah rahsia Allah yang tak ada satu orang pun tahu. Nabi sendiri tak pernah mentafsirkan. Jadi kita jangan berandai-pandai. Apabila kita baca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Ta Sin, Ain Sin Ta, Ha Mim, umpamanya semuanya itu, kita mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah saja yang mengetahui. Tetapi ada kita, ada setengah pendapat mengatakan tidak salah kalau kita umpamakan ayat ini begini-begini lantaran ada asar daripada sahabat. Ini kaedah. Jadi guru itu yang harus mainkan peranan. Sebab anak murid ini diterima bulat-bulat, kan? Jadi kita harus main peranan. Berikan penjelasan yang jelas. Mengikut usul tafsir. Usul tafsir haram. Usul tafsir langsung terus pakai kepala haram. Mereka kutkan banyak hadis di antaranya. Ketahuilah kerosakan agama Yahudi dan Nasara lantaran kebebasan pendeta-pendeta mereka mentafsirkan kitab-kitab sebelumnya. Itu pertama kali hujah mereka. Kenapa boleh rosak ni kitab dahulu? Kenapa boleh hilang ni kitab dahulu? Pasal kebebasan yang diberikan kepada pendeta-pendeta. Kalau itu juga diberikan kebebasan kepada orang Islam hari ini. Anda pernah baca? Saya lupa tu hari ya. Siapa dah pergi Johor? Al-Quran exactly dia. Tak ada bahasa Arab ni. Semua translation sahaja in English. Saya nampak macam nak pakar apa pun. Saya keluar di Johor. Members kita beli di tinggal saya Ustaz. Saya pegang, saya terima, saya kasih balik. Di Johor Al-Quran yang tidak ada Arabnya. Semua translation, tapi in English, bukan Melayu belum keluar in English. Di Johor sudah dijual. Nah, ini salah satu daripada perkara yang boleh merusakkan Quran. Salah satu daripada cara. Anda tahu Bible macam-macam bangsa. Macam-macam bahasa ada Bible. Tak ada Ibrani ni tak ada. Bahasa Ibrani ni tak ada. Itu kalau kantonisi, Melayu ni Melayu. Saya 2-3 kat rumah Bible bahasa Melayu ni. Banyak saya simpan. Melayu punya ni. Nah, tapi tak ada bahasa asli ni. Quran, apa pun anda buka. Nak kantonisnya, nak Mandarinnya, nak Teochew-nya, Thailand-nya. Tapi, yang Arabnya ada ni. Tak berubah. Satu huruf pun tak pernah berubah. Bagaimana kita menjaga kesucian Quran itu sudah sepakat. Tapi sudah keluar Al-Quran tanpa Arab. Surprise. Dah dijual itu. Dan member kita beli dia bawa balik ke tunjuk saya. Saya tengok Allah Akbar. Alasan orang ini ialah apa? Al-Quran ini baik diberikan kepada orang kafir. Jadi orang kafir ini dia nak baca kisah. Nah, tak ada alasan lah. Nabi pernah hantar surat kepada Raja Hercules. Kan? Nabi pernah hantar surat kepada orang Yahudi, Nasara. Orang kafir ni pegang Quran, tak ada masalah lah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, betul tak? Dia pegang translation Quran, dia tak akan dapat hidayah, betul tak? Yang selama ni orang-orang kafir ni, dia pegang Quran ni, bukan translation ni, kan? Malcolm X dapat, kan? Bukan translation ni, kan? Yang Malcolm X baca Qurannya tu, dapat hidayah, kan? Kenapa kita harus takut? Sudah ada contoh zaman Nabi. Nabi hantar suratkan kepada Raja Hercules dan orang-orang Yahudi, Nasara, Quran. Kenapa kena gagal macam itu, kan? Orang kafir kalau dia bakar Quran, dia buang pun. Itu urusan dia. Tak disalahkan kepada kita. Yang penting kita kasih Quran pada dia. Bersama terjemahan. Tapi sudah keluar Quran yang tidak ada asli ini. Sudah keluar. Saya tak tahu kalau anda saya tengok depan mata saya. Saya seram ni. Seram. Saya tak tahu macam mana dia boleh keluar. Siapa yang mengizinkan ini. Yang jelas orang kafir yang bikin. Bukan orang Islam yang bikin. Tapi kalau orang Islam bikin, mesti dia buat, dapat pengesahan untuk dijual di pasaran. Ya, itu juga. Dia harus begitulah. Quran ini selama 1400 tahun lebih ni, dia begitulah. Sepatutnya ni Quran saja. Sepatutnya Quran. Tapi untuk membantu orang tak faham Quran, ditaruhkan terjemahannya. Terjemahannya bukan Quran. Sebab itu kita tak boleh baca Allah Maha Besar. Tak boleh. Sebenarnya boleh? Tak boleh. Awak Jawa pun nak baca Jawa ke? Tak boleh. Mesti Allahu Akbar. Al-Quran Arabian. Tak? Jelas Quran itu dalam bahasa Arab. Sebab itu kita marah orang Mesir dari bahasa Arab. Jadi betul di bahasa Arab ni kaki gantung ni. Tak boleh rosak-rosakkan walaupun awak Mesir tak. Pasal Quran kan bahasa Arab. Bahasa Arab awak rosakkan, kena rosakkan Quran. Jadi kita minta ini pun kena jaga betul-betul. Jadi kita pegang Quran yang ada terjemahan. Sebenarnya Qurannya yang Arab ni tu. Yang Arab ni tu Quran. Yang terjemahnya nak membantu kita orang yang tidak faham bahasa Quran tu. Nah, sekarang kalau Quran ni dah dibuang. Quran ni dah dibuang tinggal terjemahan ni. Nanti jadi macam Bible nanti. Nah, orang kafir nak merusakkan Islam macam-macam cara kan? Macam-macam cara. Allahuakbar, kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan kita minggu depan juga lagi insya-Allah. Mudah-mudahan semata akan berkat kita bersama dengan kita dalam syaitan dan dunia. Wallahu a'lam.